Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur halaman pertama. Hadis pertama masuk kedua. Ani bin Abbasin, anna mar'ata Sabit bin Qais bin Syammasin, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin walatinin. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiqata wa taliqha tatliqatan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais suamiku itu, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya. Tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit bin Qais, "Terimalah kebunmu dan tolaklah dia tolak satu." Hadis riwayat Bukhari. Istri Sabit bin Qais ingin cerai dari suaminya itu karena tidak suka kekufuran. Kalau suaminya itu kafir dalam agama, kan berarti sudah tidak halal atau sudah cerai secara hukum agama. Tetapi kenapa di hadis ini kok menyuruh istri Sabit bin Qais tersebut untuk mengembalikan kebun atau maharnya, Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi yang kufur itu bukan siapa? Bukan suaminya, dan itu diterangkan, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya. Ya. Jadi suaminya Qais bin Thabit tadi, ya. Suaminya Qais bin Thabit, dia di situ diterangkan. Istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais, ya, suaminya tadi, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya." Nantinya berarti suaminya itu kafir apa enggak? Ya? Tidak. Kafir apa enggak? Tidak. Tidak, karena tidak mencela tentang akhlak dan agamanya. Berarti akhlaknya baik, agamanya baik, suaminya itu begitu. Tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam. Jadi yang kufur itu bukan suaminya. Ya. Jadi sekalipun akhlaknya baik, agamanya baik, tetapi istri itu tidak bisa mencintainya. Ya. Karena tidak bisa mencintai, dia tidak bisa mengkufuri dalam Islam. Karena kewajiban seorang istri wajib taat kepada suaminya. Perintah nurut, pergi jaga kehormatannya, ya. Nah, karena dia tidak ada rasa suka, maka untuk mentaati itu susah. Nah, kalau tidak mentaati perintah Rasulullah kan jadi kufur. Maka dia tidak suka kekufuran dalam agama, dia tidak suka. Daripada saya menjadi orang yang mengkufuri perintah-perintah Rasulullah, ya, maka dia minta cerai. Kalau akhlaknya, agamanya baik, tapi wanita ini tidak bisa dipaksa untuk senang. Ya, Nabi ambil ketegasan saja, ya sudah. Padahal Nabi itu memerintahkan, kalau kamu menikah, cari suami atau istri, yang tidak boleh hilang itu agamanya. Agamanya, syukur wanita cantik atau suami yang ganteng, ya, kaya, punya jabatan, terhormat, itu agamanya. Tiga-tiganya boleh hilang, satu tidak boleh hilang, agamanya. Ini sudah katakan akhlaknya baik, agamanya baik, saya tidak mencela. Tidak mencela tentang agamanya. Tapi kok dia bisa-bisa mensyukurilah langsung Rasulullah perintahkan, sudah kamu kembalikan mahar yang pernah diberikan kepadamu. Ya, kalau memang kamu enggak suka, balikkan maharnya. Langsung suaminya suruh menceraikan dia. Jadi yang kafir itu bukan suaminya, ya, suaminya agamanya baik, istrinya sendiri itu tidak mencintainya, tidak suka untuk hidup dengan Qais tadi. Dari itu Rasulullah, ya sudah kalau memang kamu tidak suka, gugat untuk cerai, yang namanya khuluk. Jadi khuluk atau gugat itu perceraian suami istri atas permintaan dan siapa? Istrinya. Nah, kalau minta cerai, ya sudah. Rasulullah mengatakan, kembalikan dia mahar yang pernah diberikan kepadamu. Dikembalikan, sama suaminya perintah dah, cerailah kamu dia itu. Nah, itu maksudnya. Apalagi? Brosur halaman 7, hadis yang atas. An Saubana qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawi Ibnu Majah. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Berkaitan dengan hadis tersebut, apabila seorang istri yang minta cerai karena suaminya di penjara, apakah juga haram baginya bau surga, Ustaz? Sebab istri tidak mau anak-anaknya hidup sengsara dan dia menikah dengan laki-laki lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu di penjara itu karena apa? Ya. Kalau di penjara karena penjahat, ya, wanita muslimat minta cerai dengan suami penjahat, ya pantas. Ya. Nah, kalau di penjara itu karena apa? Maka saya tidak bisa menjawab. Mesti tanya dulu, sebab di penjara apa? Gitu dah. Nah, sebabnya korupsi, ya. Korupsi nggo goleke kowe kuwi kok. Gitu dah. Ya dah. Kadang-kadang suami korupsi itu dorongan istri. Ya. Mas, ini anaknya minta ganti mobil. Gitu? Nah, yang satu minta ganti juga mobil. Itu mobil temannya lebih baik. Nah, udah. Dorongan istrinya. Masa kita mobilnya ini terus? Oh, ganti. Nah, demi menyenangkan istri, terus dicolongke. Ya, korupsi. Nah, ketangkap KPK. Terus di penjara. Lah kok di penjara terus istrinya minta cerai? Ya. Wong sing ngleboke penjara tadi kamu gitu kok. Maka saya tanya apa sebabnya penjara itu? Nah, penjaranya seumur hidup berarti saya selamanya enggak punya suami, ya dah. Lah ya apalagi penjara seumur hidup itu mesti ana sebabnya berat banget ya apa sebabnya? Ya, apalagi? Masih dari halaman 7 masuk ke halaman 8, hadis yang paling bawah, Ustaz. Ani bin Abbasin, ana mar'ata Sabit bin Qaisin, ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bi haidatin, riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Sabit bin Qais pernah khuluq, yakni menebus dirinya dari suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya beriddah sekali haid. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri Sabit bin Qais untuk beriddah sekali haid. Ini menjadi sumber hukum bahwa iddahnya wanita khulu adalah sekali haid. Sedang pendapat ulama yang memahami bahwa idahnya sama dengan yang ditolak itu, apa dasarnya, Ustaz? Ya kena jelas itu kok. Kalau Nabi mengatakan yang khuluq itu satu kali haid, Ya toh? Ulama yang lain berbeda pendapat, wanita kulo adalah sekali haid. Namun ada pula yang berpendapat bahwa iddahnya wanita yang kulo adalah sama dengan iddahnya wanita yang ditalak. Ya sama, Allah alam. Dasarnya apa? Dalam Quran malah. Ya, wanita yang cerai oleh suaminya itu iddahnya salah satu kulo. Ya. Salah satu guru itu bisa berarti ada bisa dipahami tiga kali suci atau tiga kali haid itu dalam Quran. Ya. Nah karena itu ada dua pendapat, yang satu berdasarkan Al-Quran, yang satu berdasarkan hadis Nabi kepada ini wanita yang minta cerai pada suami tadi. Allah alam, sudah Allah yang paling tahu. Apalagi berkaitan dengan brosur, saya digugat cerai oleh istri saya dan resmi cerai sudah 1,5 tahun yang lalu. Selama ini saya masih menafkahi anak dan mantan istri saya. Menurut hukum Islam, sampai berapa lama saya harus menafkahi mantan istri saya, Ustaz? Lah kalau anaknya itu memang dipelihara oleh istrimu, ya, selama anakmu itu masih dalam pemeliharaan istrimu, ya, belum dewasa loh, kamu mempunyai kewajiban memberi nafkah anak tadi. Di samping itu kepada istri, karena dia memelihara atau didik anak-anakmu tadi, lah, kamu termasuk memberikan. Jadi bukan nafkah semacam memberikan suatu kewajiban, tapi ibaratnya ini upahnya yang mendidik anakmu itu. Kalau kewajibannya selama dalam masa iddah itu masih kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istrinya selama masa iddah. Kalau lepas masa iddah sudah tidak ada kewajiban menafkahi istrinya, tapi menafkahi anaknya masih wajib. Nah, kalau anak tadi memang masih kecil dalam asuhan ibunya, nah, kamu memberi nafkah anak dan memberi nafkah yang memelihara anak dari istrimu tadi. Ya. Nah, kalau tidak dipelihara istrimu, anakmu siapa yang melihara? Panggilkan orang, kamu sih bayar. Nah. Kalau kamu sendiri, karena masih kecil, melihara sendiri kamu tentu gak mungkin, gak bisa. Gak bisa kerja kalau kamu nanti melihara mau masih kecil. Terus kamu gak bisa kerja, bagaimana? Nah itu, adapun anak tadi memang tanggungan suami, sampai kapanpun tanggungan suaminya, ya, untuk memberi nafkah tadi. Tapi poeneng istri suami zaman sekarang masa idah masih memberi nafkah, wong ora masa idah ora dikai nafkah. Banyak suami yang tidak menafkahi istrinya toh, masih jadi istrinya aja kan dia tidak diberi nafkah, apalagi sudah dicerai. Maka jangan mudah-mudah. Banyak tuh sekarang tuh yang menilai atau yang mengambil hukum tuh yang kira-kira menyenangkan. Pak suami laki-laki ya nikah lagi boleh, nikah 1, 2, 3 boleh. Tapi memberi nafkah itu ora dipikirke. Gitu. Wah, ning dhewe nikah kan boleh, boleh tapi dengan syarat. Gitu. Kadang-kadang syarat itu tidak mau tahu, yang penting bolehnya tok. Kalau begitu ya zalim. Apalagi di kampung saya banyak wanita yang menjadi TKW. Setelah lama tinggal di luar negeri, kebanyakan wanita tadi minta cerai kepada suami. Apakah itu termasuk istri-istri yang zalim pada suami? Apakah permintaan cerai itu harus dituruti padahal suaminya masih cinta, Ustaz? Terserah kamu. Ya lah. Kalau kamu laki-laki, istri minta cerai pada suami, turuti cari ganti, dua. Nah ya. Ngapa? Bareng pulang dari TKW minta cerai, lah sing izin ke TKW dulu siapa? Ya? Suami juga kan? Berarti kamu yang memberi jalan, dia minta cerai padamu. Maka di MTA gak boleh, wanita-wanita TKW gak boleh. Wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah. Ya, terima apa adanya. Ya malah kadang-kadang yang nyuruh suaminya kok. Bu, gue nyambutokan yang luar negeri kok, yang gue duit angel. Lo kok ora kowe sing mangkat, malah istrimu. Ya, kalau istrimu berangkat tenan, wah di sana kerjanya enak, gajinya besar, makannya pedus terus. Kalau di negara makannya kan pedus terus. Lah mulai harus mangan pedus raineng. Ya, nyambut TKW abot, koneng sawah, matun dan sebagainya. Wes, akhirnya merasa penak neng luar negeri meneh, lo minta izin lagi datang ke sana luar negeri golek duit neh. Suaminya orang gagas tinggalan, orang izini njaluk pegat. Atau setelah sampai di rumah, ya, wah kok rekoso ya melu bojo iki. Padahal sebelum ke luar negeri, ya, ya apa itu abot enteng sudah dilakoni, ya dah. Jadi omah gendeng disaponi. Apa tenteng dilakoni bareng ngerti luar negeri, wah mulai berat akhirnya. Maka itu suami-suami jangan mengizinkan istrinya ke luar negeri. Nanti kalau kulino hidup ya banyak uang, kerja enak, wes mangan cukup, nanti pulang ke rumah tuh masih membandingkan kita dadi batu remajikan. Terus memandang suaminya itu rendah, apalagi pulang dari luar negeri gua duit akeh, ya, wes lupa pada suaminya. Wen duwe opo, ini kan uang saya semua. Dia tidak mengira, tidak melupa, dia melupakan bahwa saya bisa sampai ke luar negeri itu karena izin suami saya. Kalau tidak diizini, nggak mungkin kamu bisa berangkat. Maka paling selamat itu ya wanita jangan boleh kerja ke luar negeri. Nah, apalagi saya mempunyai suami yang hanya menuntut haknya saja. Selama ini saya yang bekerja, suami hanya di rumah. Untuk segala hal saya yang usaha. Karena saya capek, kadang saya menolak ajakan suami untuk pasutri. Berdosakah saya? Sudah saya suruh cari kerja, tapi sampai sekarang belum bekerja. Apa saya juga termasuk istri yang kufur terhadap suami, Ustaz? Ya, gue ya gelem. Bojomu neng omah, kamu malah kerja. Kok mau kamu? Ya, harusnya yang kerja itu suami. Istri itu tidak wajib mencari nafkah. Istri itu tidak wajib. Yang wajib siapa? Suami. Kalau istri tidak mau kerja, ya lah. Istrinya yang tidak mau kerja. Mungkin wajib itu kamu kok. Ya lah. Ya, maka itu, kalau dia tidak mau kerja, istrinya yang suruh kerja, ya, akhirnya menggantungkan pada istrinya. Padahal mestinya si istri tadi gantungkan nafkah untuk kehidupannya itu pada suaminya. Kalau istri kerja, itu tanya hanya membantu suami. Biar ekonominya, rumah tangganya jejak perekonomiannya. Dan nyekolahkan anaknya bareng-bareng dibiayai bersama. Jadi sama-sama. Tapi status kewajiban mencari nafkah adalah suami. Istri hanya membantu saja. Malah jangan dijadikan pokok. Ya. Nah kalau memang semacam itu terus kamu menolak diajak suami karena mungkin kamu capek, kewajiban suami tidak dijalani. Nong enak-enak neng omah ngerti-ngerti njaluk. Nah, itu kamu capek ya. Ya. Ya mestinya kalau status suami istri itu ya kewajibannya dijalankan, haknya diberikan. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus dipenuhi. Jangan menuntut haknya saja, lupakan kewajibannya. Maka kewajiban suami itu menjadi haknya istri. Kewajiban istri menjadi haknya suami. Sudah kalau masing-masing menjalankan kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, itu masing-masing haknya sudah dipenuhi. Maka itu jangan menuntut haknya, melupakan kewajibannya. Nah, maka kalau terjadi begitu itu, kalau orang yang mengkaji, harus kembalikan. Mari kita atur kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan, gitu dah, dengan tuntunan agama. Jangan terbolak-balik begitu. Nanti kalau terbolak-balik begitu akhirnya jadi enggak baik. Kecuali kalau memang suaminya kondisinya lemah, enggak bisa kerja karena sakit fisiknya dan sebagainya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki lewat istrinya. Kalau istrinya dengan ikhlas ya, mencari ekonomi karena membantu suami, suaminya dalam keadaan sakit atau habis sakit hingga tidak bisa kerja, itu suatu kebaikan, kebaikan bagi istrinya tadi. Itu ya. Nah, kalau suaminya sehat walafiat, tidak mau kerja karena malas, lah itu perlu disadarkan. Itu, wong mestinya kamu yang punya kewajiban kok malas. Apalagi. Saya dulu pernah bertengkar sama suami sampai terjadi pisahan sekitar 2 minggu. Tetapi suami saya belum mengatakan cerai. Tapi suami saya mengajak rujuk kembali, terus kami nikah lagi, tapi tidak ada wali, hanya teman dekat. Walinya Wali Mudin. Itu wali apa? Walinya wali apa? Wali Mudin. Bagaimana Ustaz, masih sahkah perkawinan saya ini? Atas jawabannya ucapkan terima kasih. 2 minggu tadi apa coba wacaran mana? Pisahan sekitar 2 minggu Ustaz. Ditahan? Pisahan, pisah ranjang. Nah, pisahan tadi apa sudah kata cerai atau belum? Belum mengatakan cerai. Nah, untuk cerai ya rasa rujuk, udah belum cerai kok. Langsung disusul gitu aja. Lah namanya rujuk itu kalau sudah cerai. Pernikahan itu rusak karena kata-kata cerai. Kalau sudah cerai rusak sudah. Maka untuk kumpul kembali harus lewat pernikahan lagi. Nah, kalau tadi hanya meneng-menengan ya, mau pisah ranjang ini ngurung cerai. Ya ta? Ya sudah sah rujuk ngurung cerai kok. Tapi dengan setengah bulan itu salah, dosa. Ya, dosa itu. Orang Islam itu dengan boleh paling lama berapa hari? 3 hari itu sesama muslim, apalagi dengan suami istri. Ya, tidak perlu dengan. Ya, dan dengan itu masalahnya apa? Oh, berselisih. Nah, kalau kamu berselisih, Allah telah memberi tuntunan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan, kembali pada Allah dan Rasul. Ngapa sampai terjadi perselisihan sampai memuncak meneng tadi? Panggil aja, mari kita bicara. Kita baca, kita pahami Quran dan sunnah Nabi. Ya, siapa yang harus membenahi diri keliru kita? Kedua-duanya ini mesti keliru, salah. Nah, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, harus selesai. Karena Quran itu pendamai segala perselisihan. Apalagi suami istri. Karena pendamai perselisihan, maka Quran mengatakan kalau terjadi perselisihan, jangan mengembalikan kepada akunya masing-masing. Suami berselisih dengan istri. Kalau ditanya suaminya, mesti yang benar suaminya mengakunya. Kalau yang ditanya istri, mengaku yang benar siapa? Istri. Padahal al-haqqu mirrabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau berselisih itu memang mencari kebenaran, mari kembalikan pada kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya, mesti benarnya kalau kembali pada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah. Karena yang diwariskan oleh Nabi itu Quran dan sunnah. Maka dari perselisihan, mari kembali pada Quran dan sunnah. Jangan terus meneng-menengan. Meneng itu tidak selesaikan masalah. Ya, walaupun nanti pisah ranjang terus kepengen kumpul lagi, tapi masalahnya tadi belum selesai. Suatu saat nanti kembali lagi itu. Menengan-menengan lagi. Apalagi? Bagaimana jika seorang istri minta cerai karena suaminya berzina? Apakah termasuk diharamkan masuk surga? Dan suami tidak mau mencerai, lalu si istri gugat cerai. Sudah betul apa salah tindakan istri tersebut, Ustaz? Kalau suaminya berzina, istrinya minta cerai, itu betul. ya. Karena suaminya itu mengkufuri, menentang Allah, menentang Rasulullah. Ya. Zina itu mau melakukan hubungan seksual laki perempuan. Dan kamu punya istri yang halal. Kenapa kamu mencari yang haram? Dan zina itu dosa besar. Ya tak? Samping itu kalau suka ganti-ganti pasangan itu khawatir nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, suami istrinya gila itu jijik. Wah, kau sudah mau ke sana nanti jangan-jangan penyakitnya kamu tularkan pada saya. Udah cerai aja. Jadi kalau suaminya zina, istri minta cerai itu betul, enggak salah itu. Sebaliknya kalau yang zina istrinya suami yang mencerai juga betul. Karena pezina itu tidak pantas jadi suami seorang wanita muslimat atau wanita muslimat yang taat punya suami pezina atau sebaliknya, itu enggak pantas. Maka dibaca surat Nur itu ayat 3. Allah menerangkan di situ wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu la yankihu illa zaniatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya, paham enggak? Wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Jadi laki-laki yang zina tidak menikahi wanita mukmin, ya, kecuali dia yang menikahi wanita zina atau wanita musyrik. Sebaliknya kalau orang zina, dia pantasnya itu juga menikahi wanita dinikahi oleh laki-laki zina atau oleh laki-laki musyrik. Ya, kalau orang mukmin nikahi dengan laki-laki atau perempuan zina tadi haram, maka wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Ya. Menikahi yang sedemikian itu haram bagi orang-orang mukmin. Maka kalau saya punya istri kok zina, ya, cerai sudah. Dicerai. Kalau suami yang berzina istri minta cerai, boleh. Halal, itu namanya disakiti. Jadi kan disakiti kan? Disakiti hatinya. Karena mempunyai istri yang halal, kenapa kamu mencari yang haram? Itu boleh, minta cerai boleh gitu. Apalagi dalam kehidupan keluarga anak kami, ada suatu permasalahan nyampe terjadi pertengkaran mulut. Lalu suami dari anak kami mengusir anak kami untuk pulang ke orang tuanya dan berkata, aku sudah tidak senang sama kamu. Tidak ya, apa? Aku sudah tidak senang sama kamu. Yang jadi pertanyaan, apakah perkataan yang dilontarkan dari suami anak kami itu sudah termasuk tolak? Dan untuk merujukkannya kembali, bagaimana prosesnya yang dituntunkan menurut syariat Islam, Ustaz? Belum, kalau dia nyata tidak senang itu belum cerai. Siapa tahu aku tidak senang nyebar tengkar kok ya. Sedoneng-nengan tadi apa ya senang? Ya, karena habis bertengkar sampai meneng-menengan itu mesti saling tidak senang. Tapi apa sudah otomatis kalau saling tidak senang otomatis jatuh talak? Enggak. Ya. Sekalipun istrinya sudah aku tidak senang pada kamu, kamu saya cerai sudah. Ya. Walaupun istrinya mengatakan 6 kali cerai hari itu tidak jatuh. Tapi kalau yang mengatakan suami, sekali dikatakan kamu saya cerai, sudah jatuh. Nah, kan memang yang punya, yang memegang cerai itu suami kok. Lah kok istri yang mencerai? Tidak bisa kan? Maka hati-hati, kalau tidak senang, jangan kata-kata cerai. Sekarang baru tengkar, lantas enggak senang. Tapi nanti mungkin kamu senang. Sekarang ini baru enggak senang. Ya. Jadi kalau tadi belum mengatakan kata-kata cerai, talak, pegat, belum. Tadi belum jatuh cerai. Apalagi? Bagaimana jika seorang istri minta cerai pada suami, sedangkan si suami baru mengalami kecelakaan, yakni kakinya patah. Baru merawat si suami selama 1 bulan, si istri sudah tidak kuat merawat dan merasa tertekan karena kondisi suaminya itu, Ustaz. Ya, itu berarti suami mau gelem penak itu ora gelem pasone. Itu baru sakit sisan. Ya. Jadi istri kaya ngono ge sing disenengi duite. Ya, wajah sakit kan ngerawat. Padahal ketika sehat bisa kerja, tiap hari kasih uang guyang-guyu wae dia. Ya. Setelah sakit ya bisa kerja, wong sakit kok suruh kerja. Ya. Minta cerai. Baru karo wis wis dah rekoso cilaka rasakno dhewe aku wegah karo kowe tak tinggal gitu. Ah, itu wanita-wanita yang tidak berhak menempati surga itu nanti. Karena kejam pada suaminya. Mbok ya rada tepo slira, cerai ya cerai ngene wis sehat ngono lho. Lah lara kok ditinggal. Padahal ketika sakit perlu perawatan. Yang bisa merawat dengan dekat selain perawat-perawat ya, mesti istri lah yang berada di rumah. Misalnya luka apa tadi kakinya ganti balut dan sebagainya itu kan perawat, tak bisa dibawa pulang ke rumah mestinya istri yang berhak. Lah kok malah enggak mau, ya. Malah ditinggal pergi. Coba bayangkan, nah sekarang kalau yang begitu itu ya melupakan kebaikan tuh namanya. Padahal Allah memerintahkan wala tansau fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Ya. Ketika suamimu belum sakit, masih bisa kerja, kebaikan berapa yang pernah kamu terima dari suamimu? Nah, sekarang baru menerima ya, enggak bisa kerja 1 bulan sudah bosan. Padahal kebaikan yang diperlakukan oleh suamimu kepadamu berapa tahun? Maka itulah yang menyebabkan kata Nabi kebanyakan wanita masuk neraka itu seperti itu. Ya. Karena masuk neraka karena apa? Karena kufur. Ya. Sahabat bertanya, apa kufur pada Allah ya Rasulullah? Bukan. Karena kufur pada suamimu. Pada suaminya. Kalau suaminya sepanjang tahun berbuat kebaikan, ya. Berbuat kebaikan sepanjang tahun, kemudian pada suatu saat dia berbuat sesuatu yang mengecewakan istrinya, sedikit saja kebaikan sepanjang tahun tadi hilang semua, seolah-olah kamu belum pernah berbuat baik kepadaku. Nah gitu lah. Nah itu istri-istri dalam itu masuk neraka. Nah tidak syukur pada kebaikan suaminya tadi. Itu yang tiap hari dibacakan hadisnya oleh Ustaz Mas Duki itu loh. Ya. Wanita kebanyakan masuk neraka. Disebabkan karena tidak syukur pada suaminya. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, nanti ada sesuatu perbuatan yang mengecewakan sedikit aja, kebaikan sepanjang tahun tadi hilang semua. Seolah-olah kamu belum pernah berbuat baik dengan aku. Nah. Apalagi? Saya seorang wanita, usia 23 tahun, sudah menikah 6 bulan yang lalu. Suami saya berusia 29 tahun. Kami menikah atas dasar perjodohan. Suami adalah seorang yang biasa ikut pengajian, sedang saya baru sebagai peserta akad pagi. Meskipun saya menikah karena dijodohkan, saya meniatkannya untuk ibadah. 1 bulan dari pernikahan kami, suami mengaku bahwa dia adalah seorang gay dan dia menikah karena terpaksa. Gay Yusuf. Terpaksa karena desakan keluarga. Serasa runtuh dunia saya karena ternyata saya menikah dengan orang yang salah. Saya sering ditinggal pergi sampai larut malam, bahkan pagi hari baru pulang. Dia tidak mempunyai rasa cinta dengan saya, dia lebih mencintai partner gay-nya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana status pernikahan saya? Menurut syariat Islam, jalan apa yang harus saya tempuh? Apakah bersabar ataukah memilih bercerai? Cerai. Mohon penjelasannya, Ustaz. Cerai. Bang, dia seorang laki-laki mencintai laki-laki, umatnya Nabi Lut itu. Ya? Jadi kalau dia laki-laki cinta pada laki-laki, berarti sudah dikatakan toh, nikah dengan kamu wanita itu karena terpaksa. Ya? Paksa mungkin digolek ke wong tuane, kowe sumur semene kok ora ndang nikah, padahal dia akan mengatakan terus terang malu. Akhirnya nikah, nuruti orang tuanya tadi. Tapi istrinya dibiarkan saja, nyentuh pun tidak mau, tidak suka kok. Dia sukanya dengan laki-laki. Nah itu tidak halal. Ya. Maka jangan lama-lama. Ya. Waktumu habis nanti. Masa muda habis disia-siakan. Kalau sudah ketahuan semacam itu, suamimu tidak suka dengan perempuan, sudah, jangan mau diteruskan. Dah minta cerai aja, terangkan. Nanti ditanya, lu belum lama kok cerai neng pengadilan TKI apa? Suami saya ternyata gay tadi gitu loh. Ya. Ternyata dengan saya enggak suka, sukanya dengan laki-laki lah gitu. Apalagi? Ustaz yang terhormat, saya mohon nasihatnya biar hati ini lebih tenang. Saya mempunyai anak perempuan, pisah ranjang seumur anaknya. Gara-gara beda paham tentang menanam ari-ari. Menantu saya mau menanam ari-ari di depan pintu, tapi saya sebagai orang tuanya tidak setuju karena tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Padahal dia itu mu'alaf. Akhirnya anak dan istrinya ditinggalkan, tidak dinafkahi. Sekarang anaknya sudah berumur 20 bulan. Waktu anaknya umur 1 tahun, istrinya yang menggugat minta pertanggungan jawab. Tetapi dia berkata, aku tidak butuh nyeraikan kamu. Jika kamu mau cerai, cari surat cerai sendiri. Terus sampai sekarang, anak saya terus pisah ranjang. Tapi Ustaz, dia tidak pergi pulang ke negaranya. Dia tetap tinggal di rumahnya, rumah yang kosong, jauh dari rumah saya. Dia orang Medan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Medan itu negaranya mana itu? Kok pulang ke negaranya, wong-wong wong Medan, wong Jawa, ya, wong-wong negaranya sama, negaranya mana? Indonesia. Mula golek bojo ki aja ndelok baguse, aja ndelok kayane. Ya. Udah. Tinggal semestinya. Mestinya kalau dia tidak suka kepada orang tuanya rebutan ari-ari tadi ya. Ya paling tidak dia tinggal rumah orang tuanya, istrinya di bawah mestinya gitu. Ya. Wah, nek ngene aku bertentangan karo wong tuamu iki. Wes, ayo kita pulang aja ke Medan sana. Istinya di bawah, mestinya gitu. Nah, kalau ditinggal anak ibu Juni tinggal, ya, tidak memberi nafkah selama 20 bulan. Hampir 2 tahun itu, tidak memberi nafkah. Nah, dia berkewajiban, barang diminta pertanggungan jawab, ya, saya tidak akan nyerai kamu, saya boleh surat diwe, tapi padu ini rawani, apa? Ragat, saya naik semegat aku, itu ngeragati, gitu loh. Itu laki-laki pengecut macam itu ya lebih baik kamu ya. Cari surat sendiri. Kalau memang betul yang kamu katakan loh ya, saya enggak tahu pase. Kalau yang kebetul kamu katakan itu namanya suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kalau masalah cekcok dengan orang tua kok istrinya dikatut-katut kayak kenapa? Apalagi masalahnya cuma rebutan ari-ari juga. Ya. Wes pendem neng kono rai entuk kudune nggih tak gawa mulih ning Medan kok tak pendem ngarep lawangku ning Medan kono gitu ta selesai to. Nanti diluruskan kok malah mutung ya, itu orang yang enggak mau kebenaran semacam itu. Ya, sebenarnya orang tua malah sudah maju to pikirannya, yang masih muda malah masih enggak genah gitu. Coba ari-ari genah barang kotor kok dipendeme ning ngarep lawang. Padahal ngarepe lawang sudah ditegel bagus. Wis dikerami barang malah perselin apa apalagi marmer. Lah, kuwi nek arep mendem kuwi berarti harus ngrusak ta kuwi? Nah, ngrusak di situ mung dienggo mendem ari-ari. Ya ta? Nah, itu karena keyakinan-keyakinan syirik tadi. Seolah-olah kalau ari-ari tidak dipendem di muka pintu nanti akan membawa tidak selamat pada bayinya atau ya pada ibunya atau apalah. Ya, seolah keselamatan ada di situ. Nah, orang tuanya sudah pemikirannya sudah maju lah kok anaknya masih muda malah. Ya. Atau memang sengaja itu alasane ari-ari mengko wis tak tinggale ben aku rasa ngopeni anak bojo. Nah, 20 bulan toh. Sana anak wis rada gedhe tak parani neh mungkin gitu toh. Nah, kon endi anak cilik neh tunggal lunga neh gitu. Nah, itu memang lari dari tanggung jawab. Apalagi ya selamat datang ini saya ucapkan saudara-saudara kita dari Jawa Timur, Sumenep, Jember, Malang, Blitar, Surabaya, Gresik 275 orang ya. Kemudian dari Kalikotes 39 orang. Dari Jatisrono 15 orang. Dari Jatisrono 2 15 orang. Tadi ada juga dari Muko-Muko dari Lampung ya. Ya, saya ucapkan selamat datang semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kedatangan saudara-saudara semua ini dan bisa istiqomah mengikuti kajian ini, tidak hanya ikut kajiannya tapi istiqomah di dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kalau agama tidak diamalkan enggak ada artinya apa-apa. Tapi perlu diingat kalau saya nanti mengamalkan agama yang benar mesti ada tantangan, risiko ada. Ya, yang mau termasuk risikonya mungkin rebutan hari-hari barang yang mau menurut tuntunan agama hari-hari dipendem ngendi wae kena. Lah iki sing ora nurut tuntunan agama kudu ning ngarep lawang. Ya, itu kan sudah bertentangan. Tidak umum hari-hari kok ora dipendem ning ngarep lawang ndak umum. Nanti kalau pendem ngarep lawang kono malam kasih lampu gitu. Nah, sekarang modelnya pakai listrik ya mungkin lampu listrik gitu. Gue nyolok ya hari-hari ini mau. Itu keyakinan-keyakinan itu harus hilang. Kita tidak memberantas itu, kita berantas dari diri kita sendiri. Maka ngaji di NTA itu dididik akidahnya lurus dari segala bentuk kemusyrikan. Tidak boleh kita percaya akidah kita kotor kecampuran musyrik. Karena musyrik itu najis. Yaitu najis itu keyakinannya tadi, akidahnya tadi. Campur-campur dengan keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya. Itu keyakinan akidahnya. Syariatnya, ibadahnya harus lurus, bersih dari bid'ah. Karena bid'ah itu dolalah, dolalah fin nar. Percuma kalau kita ya melaksanakan ibadah akhirnya akan diseret ke neraka. Ya, maka harus ibadah kita harus lurus. Mengikuti yang dicontohkan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya. Akidahnya harus bersih dari kemusyrikan. Nah, itulah dikaji di sini. Nah, di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah akidah campur baur dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar tadi, tauhid yang lurus, yang tidak lurus, di tengah-tengah juga ibadah bercampur dengan bid'ah, lah kok muncul mesti tampak asing. Ya, nyeleneh, beda karo kancane. Nah, berbeda dengan yang lain inilah menimbulkan reaksi kebencian. Ya. Bagi orang-orang yang kurang akal menimbulkan kebencian. Tapi kalau orang yang akalnya genap, sehat. Loh, ini setelah ngaji no, amalannya kok berbeda. Apa yang dikaji ini? Nah, harusnya ditanyakan. Oh yang dikaji ini. Ya. Lah dulu-dulu ya kita tidak pernah begitu. Harus sadar. Oh dulu-dulu saya beragama itu memang dasarnya hanya ikut-ikutan. Tidak pernah ngerti dasarnya. Prono Seprene saya itu hanya ikut-ikutan mbah-mbahnya dulu, bapaknya dulu. Ya yes, ngono terus. Kalau ditanya sumber dari mana pengamalan itu ya enggak tahu. Nah, setelah ngaji tahu. Oh ternyata setelah tahu, ternyata apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW di dalam ibadah dan dalam berakidah. Nah, maka harus kita tinggalkan. Kita ikuti yang benar, kita tinggalkan yang tidak benar. Nah, gitu. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin kepada kebenaran, yang lain tidak mau kebenaran, mesti tidak bisa ketemu. Sebetulnya kalau orang beragama betul, tidak masalah. Ya kamu suka begitu, ya silahkan begitu. Saya masih suka begini, ya tak tekunannya gini. Yang sudah tidak suka, tinggalkan, ya tinggalkan, sudah. Antara hubungan kita sesama muslim itu, ya sekalipun berbeda paham, tetap kita tidak boleh putus silaturahim. Maka berulang kali saya katakan, karena tidak tahu itu. Ya tak? Orang Islam sudah sholatnya tekun, jamaah yang masjid ya tekun, ya tak? Malam ibadah haji barang, munek diundang tahlilan rateko. Ya? Marah-marah. Man. Nenek wong ora gelem sholat, tahlilan sergep, malah ora popo. Biasanya sing wajib dalam Islam itu sholat apa tahlilan? Nah, kan sholatnya kan. Lalu kalau tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu gelem. Ya ora popo, ora gelem, tapi dia sholat. Ya orang muslim, saudara saya. Sing ora gelem ya wis. Lah sing gelem ya rasa dipaksa untuk mandek. Sehingga antara kamu dan aku masing-masing ya beramal menurut yang diyakini nanti balasannya dari Allah. Lana amaluna walakum bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu enggak usah memaksa saya ikut dan kamu juga jangan memaksa saya untuk berhenti. Dan nanti serahkan saja pada Allah. Dan kalau sudah begitu enak. Ini cara berpikir yang dilandasi agama seperti itu, menghormati keyakinan, menghormati perbedaan saudara-saudara kita. Bisa menerima perbedaan. Jangan setiap beda dengan dirinya dianggap musuh, dianggap lawan. Seolah-olah sudah bukan saudara saya karena beda. Ya. Kalau beda itu masalah pokoknya, ya. Yang berbeda itu hanya masalah-masalah kecil aja kok. Kiblatnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Yang berbeda hanya malingnya kecil. Kenapa kamu harus putus? Ya, itu harus diluruskan. Maka ini darah kita dari Jawa Timur, dari Karekotes itu Klaten ya, dari Jatirosono Negeri, dan dari yang lain yang belum diketahui datang ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, kemantapan dalam mempelajari agama, dan tidak ragu-ragu untuk mengamalkan dalam kehidupan. Walaupun mungkin sudah terbayang resikonya. Nah Allah mengatakan orang yang beriman yang benar itu summa lam yar tabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu untuk mewujudkan iman itu enggak ragu-ragu. Sekalipun dah etak saya nanti kalau mengamalkan gini mesti dikucilkan, mesti disorot masyarakat, mesti dicaci maki dan sebagainya enggak peduli. Karena sudah diniati aktivitasnya lillahi rabbil alamin. Innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kalau semua itu lillahi rabbil alamin enggak perhatikan manusia, kamu suka boleh, tidak suka boleh. Kalau suka biasanya memuji, kalau tidak suka mencela. Pujian dan celaan tidak usah dihiraukan. Kita terus beramal menurut sesuatu ketunan yang benar. Ya, apa lagi? Masih ada, Ustaz. Saya biasa. Seorang suami yang mempunyai satu orang istri dan dua orang anak. Pertanyaan saya, istri saya kalau pas lagi salah ngomong, suaranya keras dan kencang. Yang demikian ini apa termasuk kufur pada suami, Ustaz? Tidak, suara keras kencang ini soalnya kowe ora krungu. Nek ora banter, udah mosok itu salah. Ya toh? Enggak apa-apa. Ya, bicara keras itu boleh saja karena memang nek tidak keras suaminya mungkin enggak dengar. Ya. Enggak apa-apa. Boleh bicara keras itu boleh biar cetha gitu loh. Tapi jangan bicara keras unek-unek ke suami lain ya. Unek-unek ke suami keras kan enggak boleh. Ya. Jangan sok suka berani unek-unek ke suaminya ya. Nah, orang suami itu kata Nabi, andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Ya. Sampai digambarkan tak? Kalau manusia itu boleh nyembah pada orang manusia lain, istri-istri itu suruh nyembah pada suaminya. Itu menunjukkan ketaatan istri itu sampai begitu pada suaminya. Dikata boleh sujud, suruh sujud. Tapi karena sujud kepada selain Allah tidak boleh, maka tidak perlu sujud. Nah itu maksudnya si istri itu harus tunduk patuh taat kepada suami selama suaminya benar. Karena innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya dalam kebenaran. Baikan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk termasuk pada suamimu selama suami itu mengajak maksiat kepada Allah. Tidak boleh ditaati. Ya kan? Oh, suruh sujud malah getak-getak kan tidak boleh kan? Lagi suruhnya masalah apa? Suami juga begitu, sebaik-baik suami itu yang paling cinta kasih sayang kepada istrinya. Maka itu kalau kewajiban itu dilakukan, rumah tangga itu enak, harmonis. Udah lepas kontrol ya kadang moto dicanda. Gitu. Isine otak kuwi dicanda. Isine otak apa aja? Isine kepala. Nah, otak. Nek kromo inggile polo. Polo muwi nang endi ya. Nah, itu dah di luar apa meneh muni karo suamine. Ya, dah ndak baik sama sekali. Maka Islam itu sangat indah. Padu yo nganggo tembung sing apik. Lho nek iso dianjurke di rumah itu nek iso ya wong Jawa itu karo suami itu basa sing apik suami. Dengan suami itu basa sing apik ditetepke lho. Ya, basa sing apik aja ngoko. Nek diangel karo suamine ya Pak mau muni padu ya itu ini nganggo kromo inggil. Ya kan tetap sopan. Nyuwun pangapunten Mas paningal panjenengan menika. Lah wonten seret wonten mriki ditendang paningalipun kan lah aja matamu ini ngendi. Lah wis ra nang apike nek ngono. Nah maka itu saya bicara kepada oh pada suami saya harus saya hormati. Ini pada istri saya harus saya hormati, saya sayangi wong. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu pada istrimu, aku orang yang paling baik pada istri. Nabi itu. Maka sedang kita dicontoh apa diperintah oleh Allah, Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah. Teladan yang baik. Maka kalau mau ya menjadi contoh yang baik sebagai seorang suami, contohlah Nabi bagaimana sikap terhadap istrinya. Istri juga begitu, bagaimana sikapnya terhadap suami. Nah itu kalau dilakukan menurut kewajibannya masing-masing, rumah tangga itu tidak akan cekcok. Kalau terjadi cekcok, wong namanya manusia, bisa saja, tapi segera selesai. Karena rujukannya itu jelas, kembalinya pada Allah dan Rasul, mesti selesai. Apalagi? Suami saya selingkuh, awalnya tidak ketahuan dan berjalan mulus. Namun lama-kelamaan ketahuan juga. Suatu hari, pas suami di rumah selepas pulang kerja, ada telpon dan SMS. Saya perhatikan, telpon itu diangkat, lalu dimatikan. SMS dibaca, lalu dihapus. Ditelpon sampai 5 kali, tidak dijawab. Lalu saya tanya, ada apa? Ditelpon kok dimatikan terus? Dia menjawab, tidak ada apa-apa. Hati saya curiga, lalu aku minta HP-nya. Sini HP-nya, coba aku lihat. Tapi dia tidak mau dan tidak memberikannya. Lalu aku bilang, kalau tidak ada apa-apa, kenapa enggak boleh dilihat? Pasti ada apa-apa. Lalu dia berikan HP itu. Dan wanita itu menelpon lagi, tahu kalau aku yang jawab, lalu dimatikan. Dan tidak ditelpon lagi. Lalu aku tanya suami, benarkah kamu selingkuh? Dan dia menjawab, ya benar. Lalu aku ambil HP itu dan aku banting sampai 3 kali dengan harapan dia jera. Hatiku hancur, lalu aku bilang, sekarang pilih aku atau dia. Suami menjawab, aku pilih kamu. Dan suami minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu aku maafkan, setelah itu kami pun baikan lagi. 1 bulan berjalan, ternyata suamiku mengulangi yang 2 kalinya. Dan berjalan mulus. Karena saya tidak menaruh curiga, tetapi saya perhatikan dari wajahnya, kelihatan kalau suami menyimpan sesuatu. Selang 1 bulan lagi, suamiku mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Awalnya mau berangkat pergi, saya sudah curiga. Saya tanya, mau kemana pak? Dia menjawab, mau nyervis ke. Servis kok pagi betul, apa sudah buka? Dia jawab, biar, sama mau beli cat. Ya sudah, kenapa aku selalu curiga? Aku buang rasa curiga itu, aku percaya saja. Setelah pulang, aku tanya, pak, nyervis ke kok dari pagi sampai sore, yakni jam 8 sampai jam 3 sore. Suamiku menjawab, nek ra percaya, mbok mau melu. Lalu aku jawab, mbok mau aku diajak. Dia terdiam. Malamnya anak saya bilang, bu, bapak punya HP baru. Saya sempat kaget. HP yang dulu saya banting masih di rumah dan sudah rusak. Ternyata selama 2 bulan suami beli HP tapi tidak dibawa pulang. Dan ternyata nyervis ke motor itu tidak benar-benar nyervis ke, tapi selingkuh dan kencan lagi dengan wanita yang ditelepon dulu. Ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku kesabaran. Dalam hati aku menangis meraung-raung. Lalu aku kumpulkan keluarganya dan kami mengadakan sidang kecil. Suamiku terdiam, tidak bisa menjawab sedikit pun. Wajah kelihatan bingung, badan jadi panas dingin. Ustaz, suamiku tak suruh memilih, pilih aku atau dia, dia jawab pilih kamu. Karena sering disakiti, tak ajak pisah ranjang, dia juga tidak mau. Saya suruh pergi, terserah mau pergi dengan wanita itu kemanapun, tetapi pulang kembali. Kalau aku yang pergi, kasihan anak-anak dan bapak saya yang sudah tua. Saya minta diceraikan, tetapi dia tidak mau. Saya trauma karena berulang kali dikhianati. Pertanyaan, saya ingin belajar menyayangi suami seperti dulu. Kadang rasa benci muncul bila melihat raut wajahnya. Dan kadang-kadang saya merasa berat untuk melayani karena teringat pengkhianatan itu. Apalagi kalau diminta uang jajan anaknya, bilangnya tidak punya. Buat sewa hotel aja punya, masa dimintai jajan anaknya tidak punya. Ustaz, apakah saya termasuk kufur pada suami? Karena saya belum percaya 100% pada suami, Ustaz. Kamu tadi sudah diterangkan baru saja itu. Ya, dalam surat Nur ayat 3 tadi loh. Kan diterangkan kan, kalau memang suamimu suka zina begitu, kamu itu tidak halal. Ya kan? Dan masa kowe pilih aku apa pilih kono? Ya pilih kowe. Wes mau dijawab pilih kowe ngene wis ayem. Gitu kan? Ya nek nang omah pilih kowe, nek nang jaba pilih kono kan gitu. Jadi kalau apa yang kamu katakan itu betul, suamimu senang selingkuh, itu lebih baik ya tidak diteruskan karena itu tidak halal. Tidak halal itu berarti haram. Gitu kan? Tentang ini menurut aturan agama dalam surat Nur ayat 3 tadi, kalau laki-lakimu suami suka zina, ya kamu wanita muslimah tidak halal. Dan sebaliknya kalau yang suka zina perempuannya suaminya wanita apa laki-laki yang baik muslim taat, ya tidak halal. Maka bohong itu pangkal kejahatan. Dan kalau sudah begitu, orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat maksiat, kok sampai ketahuan itu mesti tidak hanya sekali, berulang kali. Sebab kalau sekali itu biasanya masih ditutup oleh Allah, diberi tangguh. Mumpung belum dibuka oleh Allah, kamu bertaubat, berhenti, menekat. Kalau nekat dibuka oleh Allah pintu kesenangan berbuat maksiat makin banyak, makin leluasa. Nah, di tengah-tengah menikmati kemaksiatan tadi, setara setiba-tiba sekonyong-konyong datangkan azab Allah. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Jadi kalau diingatkan, tidak mau ingat, diuja oleh Allah. Malah pintu kesenangan berbuat maksiat dibuka makin leluasa. Ya. Nah, setelah dia lengah, sedang menikmati kemaksiatannya tadi, leluasa tadi ya, tiba-tiba datang azab Allah secara mendadak. Sekonyong-konyong itu mendadak, yang tidak diduga-duga. Baru dia akan mengerti akibatnya. Maka kalau berbuat maksiat, apalagi selingkuhan, sampai konangan itu mesti berulang kali. Ya. Kalau sekali itu biasanya masih ditutup, coba dibaca lagi surat Ibrahim 42 itu. Ditutup oleh Allah. Ya. Masih diberi tangguh untuk berpikir, mumpung rung konangan orang, kamu taubat, memperbaiki diri, atau merasa aman, sehingga kamu akan lebih meneruskan perbuatan jahatmu itu. Baca. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, jangan dikira lalai kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, tidak diketahui orang, sembunyi-sembunyi. Jangan dikira Allah juga tidak tahu. Allah itu tahu. Di mana aja kamu berada itu Allah tahu. Apapun yang kamu lakukan, Allah tahu. Gitu loh. Maka kalau manusia berbuat tidak baik atau berdosa, kok yang lain tidak tahu, jangan dikira Allah juga enggak tahu. Allah masih membuka kesempatan kamu, mama istilahnya di situ memberi tangguh. Apakah kamu berpikir, mumpung perbuatan kejimu tadi belum diketahui orang, kamu bertobat, berhenti, tidak meneruskan kejahatannya, atau merasa di tempat itu kamu berbuat sesuatu maksiat, kamu merasa aman, terus kamu teruskan, di sini aja aman, terus kamu teruskan. Nah, dibuka oleh Allah dalam surat Al-An'am 45, apa? Surat Al-An'am tadi 44 tadi, malah dibuka kesenangan. Kalau kemarin hanya lewat pintu belakang, nanti bisa lewat pintu depan, bisa lewat leluasa gitu loh. Dengan keleluasaan berbuat maksiat tadi, secara tiba-tiba Allah datangkan azabnya yang tidak disadari. Ya, apalagi berkaitan dengan proses sementara cukup. Ya, mari kita jawab pertanyaan yang lalu. Tanggal 30 Desember nomor 24. Bagaimana hukumnya bila seorang istri yang selalu menuntut materi kepada suaminya, dan suami selalu memberi dan mengabulkannya, tetapi istri masih menuntut lebih karena suami tersebut mampu, Ustaz? Ya. Menuntut atau meminta? Kalau meminta suaminya boleh, ya tidak masalah. Ya. Apapun yang diminta oleh istrinya, suami bisa menuruti. Ya, bahwa setiap yang diminta dituruti terus, boleh, tidak apa-apa. Suami menuruti permintaan istri. Karena menuruti terus, tentu suami juga tahu permintaannya itu untuk apa. Kalau diminta untuk pemborosan, diminta untuk perbuatan yang tidak baik, diminta untuk berbuat maksiat, nah tentunya kalau suaminya muslim, ngerti tuntunan, mestinya tidak boleh. Ya harusnya tidak boleh. Tapi isinya minta kok untuk apa? Ini Pak, minta ini untuk ikut urun radio ini, mau beli radio. Untuk memperbaiki ini, untuk izin TV, untuk boleh, kasih malah tambahi sesuatu jalur neh kayak ineh gitu. Nah, itu namanya memberinya tahu istri minta uang untuk suaminya tadi ternyata disalurkan di jalan Allah itu baik itu. Ya, karena dikai minta ini jalur urung-urung entek jalur meneh gua apa lah ternyata untuk pemborosan tadi kancane setan suami mesti tidak memberi. Maka istri minta tadi, suami memberi, boleh. Ya, kalau memang ada, apalagi lebih. Tapi suami harus waspada. Untuk apa ini? Kalau untuk maksiat, nah larangan. Untuk pemborosan juga dilarang. Karena Allah mengatakan, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi kalau memang mintanya kepada suami tadi ternyata untuk berbuat dosa, pemborosan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nah itu harus tidak diberi. Kalau memberi namanya membantu dalam perbuatan dosa. Sedang Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Maka kalau suaminya ada, mumpung suami saya ada, ya, mau ikut andil beli ini beli itu tak minta uang sama suami. Ya, suami nanti karena tidak tahu daripada uangnya nanti malah tidak genah ya, tak arahkan untuk ikut andil ini, ya boleh. Nah, itu tidak salah itu. Apalagi? Keponakan saya ditinggal suaminya sudah 10 tahun. Lalu menikah lagi dengan laki-laki dan sekarang sudah punya 3 anak. Sedangkan suaminya yang dahulu tidak tahu rimbanya. Yang demikian itu pernikahan keponakan saya dengan laki-laki yang sekarang itu bagaimana Ustaz? Sah saja 10 tahun. Karena kabar sisan wajib urip atau mati, cuma tidak tahu kan. Nah, mestinya kalau mau nikah itu minta dulu keputusan ke pengadilan. Sampaikan suami saya sudah 10 tahun, tidak tahu alamatnya, tidak pernah kontak, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah hubungan dan sebagainya. Nah maka minta diceraikan oleh pengadilan tadi, baru nikah. Ya, ada yang lain. Itu boleh, tidak ada masalah itu. Apalagi? Saya kuliah di perguruan tinggi seni di Surakarta, mengambil jurusan seni rupa murni, baru semester 2. Saya suka menggambar makhluk hidup. Tetapi bukan yang untuk disembah. Dan pada semester berikutnya akan diajarkan menggambar atau melukis anatomi, yakni manusia telanjang. Tujuannya hanya untuk mempelajari. Dan bila saya tidak mempelajarinya, saya tidak akan lulus. Tetapi saya tetap merasa ragu, apakah seperti yang saya lakukan itu dosa atau tidak. Padahal saya menggambar manusia biasa saja, yakni tidak telanjang. Saya tetap dihantui rasa cemas dan rasa berdosa. Untuk itu mohon solusi dan masukannya, agar saya lebih tegar untuk menjalani belajar tersebut Ustaz. Karena hati kecil saya berkata, saya mengambil kuliah seni ini adalah sebuah tantangan dan penuh resiko. Kenapa mengambil jurusan saja kok yang banyak tantangan? Kok tidak mengambil jurusan yang tenang, belajarnya senang, kok tidak gitu? Ya, nah sekarang apa tuh resikonya, tantangannya apa? Kamu gambar makhluk hidup nanti suruh memberi nyawa di sana. Ya. Kalau disuruh Allah memberi nyawa, bares lain dong buatan sakit ya Allah gitu. Bisa. Di sini sudah saya pernah keluarkan tentang gambar, patung, brosur sudah pernah dikeluarkan di sini. Jadi manusia menggambar makhluk hidup itu boleh saja, asal ya yang tidak disembah atau yang tidak memungkinkan untuk jadi sesembahan, boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang gambar manusia yang telanjang untuk diketahui anatomis otot-ototnya, organ-organ tubuhnya itu untuk dipelajari boleh ya. Apalagi itu bermanfaat untuk kedokteran itu. Ya. Dan orang nek sing ahli gambar no, dokter arep nyinau urat jurusan ke jantung tu mana ora iso no. Mau digayai tok. Enggak bisa kan? Dia ada gambar. Kalau gambarnya tadi kamu katakan tujuannya untuk dipelajari, berarti manfaat. Manfaat boleh itu. Dengan mempelajari itu anatomi manusia tampak. Ya. Sehingga nanti untuk mempelajari, terutama yang tujuan kedokteran, mempelajari ini manusia ini, organ tubuh manusia, otot-ototnya manusia, fungsi alat-alat manusia, tahu. Ya. Tapi itu nanti dokter kan calon mengobati. Ya. Jadi bengkelnya manusia kan nanti. Harus mengerti underdile, no, orang ngerti bengkel, orang ngerti underdile, no. Nah, gimana? Jadi kalau tujuannya membawa manfaat itu boleh, enggak masalah. Ya. Apalagi? Saya ikuti jamaah tabligh, dakwah yang dilakukan dengan bersilaturahim dari rumah ke rumah. Dan lebih ekstrim lagi daripada MTA, yaitu cacian, hinaan, dan ujian hati dari masyarakat luas. Apakah dakwah saya itu termasuk benar, Ustaz? Bagus itu, yang dilakukan oleh jamaah tabligh, ya, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah itu bagus. Ya, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlam mimman ta'a ilallah. Ya. Jamaah tabligh itu datang, masuk ke rumah-rumah orang. Tujuannya untuk apa itu? Yang sudah yang tadi ikut tadi loh, masuk ke rumah-rumah orang untuk apa? Diajak untuk sholat ke masjid kan bagus ya. Mimman ta'a ilallah. Jadi dipanggil untuk sholat ke masjid. Wa amila sholihan. Dan untuk diajak beramal soleh. Bagus ini. Jadi dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh masuk ke rumah-rumah. Kadangkala diterima dengan senang. Kadangkala dicaci maki. Itu resiko dakwah. Oh, lagi nyambut gawe itu. Monggo Bapak sudah pergi ke masjid berjamaah saja. Wes nang masjid dhewe kono ora sangka aku lagi nyambut gawe. Nah itu jadi terima dengan senang. Besok baleni neh itu lho itu bagus itu ora. Ora oh jalah wong kafir gitu. Ajak nang masjid ora gelem lah. Ndak jangan begitu. Lah itu sabar jamaah tabligh itu datang ke rumah-rumah memanggil orang diajak sholat mau ya syukur tidak mau ya ndak marah itu bagus itu. Nah nang masjid sholat ya. Ya senera atau neng masjid. Nah, kalau sudah biasa, dulu mau ke masjid sebetulnya datang neng guru ngerti carane, ya. Kadang-kadang neng rane saya ngajak neng masjid aku gue piye itu, ah ternyata ada orang mengajak. Nah, ini jadi kebiasaan. Jadi dakwah itu bagus, datang masjid-masjid ngajak orang untuk sholat jamaah di masjid itu baik. Nah, perkara dicaci maki orang itu resiko. Nah, apalagi. Sudah lama sekali ketika suami saya masih ada mempunyai pinjaman di kelurahan, yakni mendapat dana IDT dan dibagikan ke 11 RW. Setiap kelompok anggotanya 30 orang untuk disimpan pinjamkan. Tetapi setelah Bapak Lurah meninggal dunia, otomatis simpan pinjam itu berhenti dengan sendirinya. Memang ada lurah penggantinya, tetapi dia tidak mau. Katanya bukan urusan beliau. Hati saya terusik setelah rutin mendengarkan kajian di radio MTA. Dulu sebelum mengerti, saya tenang-tenang saja. Apakah saya harus mengembalikan pinjaman tersebut? Sedangkan saya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah suami saya tidak ada. Lalu bagaimana dengan suami saya? Karena dahulu yang pinjam untuk keperluan keluarga bersama suami saya, Ustaz. Ya. Jadi kalau memang kamu pinjam terus mau mengembalikan, dulu yang ngurusi Pak Lurah. Ya, Lurah sekarang enggak mau, harus balikin kemana kamu? Ya. Kalau Pak Lurah yang mengatakan yang mempunyai ide dulu pengembalian pinjaman, ya Pak Lurah nanti akan diputarkan pada yang lain, gitu. Nah, ternyata Lurah penggantinya enggak mau tahu, ya sudah. Mau kembalikan kemana kamu? Yang ngatur Lurah, Lurah wis mati. Ya sudah, tidak usah dikembalikan. Sebab nanti dikembalikan rene sing nompo. Nah, syukur dibangkitkan kembali. Hidupkan itu, sampaikan pada Pak Lurah. Dulu itu masalahnya begini. Jadi simpan pinjam untuk menolong penduduk yang kesulitan. Nanti minjam dari situ, dikembalikan lagi ke situ, lagi itu lah. Hanya bergulir. Kalau lurahnya belum mau, ya sudah. Apalagi? Saya seorang suami, mempunyai dua anak laki-laki semua. Saya menikah tahun 1990, sedang pada waktu itu bapak calon istri saya di Kalimantan Timur, sehingga tidak bisa pulang untuk menjadi wali. Kemudian beliau mengirim surat kuasa yang isinya menikahkan saya dengan anaknya yang sekarang menjadi istri saya. Bagaimana dengan pernikahan saya seperti itu, apakah sah Ustaz? Nah, menikahnya sah gimana? Kok ragu-ragu tidak sah itu kenapa? Yang menikahkan tadi siapa? Siapa yang nikahkan? Melalui surat kuasa, Ustaz. Nah, iya, yang nikahkan siapa? Nah, Naib. Nah, karena bapakmu di Kalimantan tidak bisa pulang, nah, padahal walinya kan masih ada, bapakmu itu sendiri. Nah, kirim surat. Nah, untuk beri kuasa yang ditunjuk untuk menikahkan anaknya sah saja. Sekarang apalagi lebih canggih, kalau tidak bisa beri surat, lebih cepat telpon ya boleh. Menyerahkan karena ya jauh ya, dari Kalimantan untuk menikahkan anak, tolong ya Pak Naib, tolong nikahkan anak saya itu, saya tidak bisa pulang. Lagi itu telpon juga boleh, surat kuasa juga boleh. Ada penyerahan dari walinya atau namanya, sah nikahnya sah. Apalagi? Apakah benar MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang menghalalkan bisnis trading? Trading itu perdagangan, tetapi yang diperdagangkan sejenis forex, commodity, index, option, dan future. Sedangkan teman saya bisnis forex, yakni perdagangan uang asing melalui sistem online. Katanya bisnis itu diperbolehkan dengan syarat free swap, karena swap itu sama dengan riba. Untuk itu mohon jawabannya Ustaz. Ya, tanya aja ke MUI saja, wong yang menghalalkan MUI kok tanya saya yang enggak tahu noh. Tabayun aja ke MUI, apa betul MUI menghalalkan perdagangan jenis ini? Nah, itu tanya ke MUI. Paling tidak kalau tidak MUI pusat ya MUI daerahmu. Ya, MUI mesti tahu itu. Misalnya kamu dari Karanganyar, ya tekan MUI Karanganyar. Ya. MUI Solo, tanya ke MUI Solo. Kalau itu memang keputusan larangan tadi atau pembolehan tadi dari MUI pusat, MUI daerah mestinya diberitahu. Ya, tanya aja kepada MUI daerahmu sana. Apalagi? Alhamdulillah, saya dan keluarga sudah bisa meninggalkan apa yang biasa dilakukan masyarakat umumnya. Dan saya sudah menghadiri kajian Ahad pagi ini 6 kali. Kalau saya mendengar acara silaturahim, pasti menangis. Dan acara tersebut yang menjadi motivator saya untuk berangkat mengkaji ke sini. Saya berpikir, yang jauh saja bisa datang. Kenapa saya yang dekat kok tidak berangkat? Ustaz, mohon diterangkan kepada istri tentang kewajiban memakai jilbab dan ketaatan terhadap suami. Karena istri saya mendengarkan di rumah, Ustaz. Wah, istrimu tidur kok mendengarkan gimana? Kalau ngerti di rumah istrimu tidur kok. Ya tak? Kalau ingin istrimu bisa memakai jilbab rutin, jangan ngaji sih. Jadi pintunya masuk Islam itu bukan jilbaban. Pintunya, ya, tahu dulu tentang Islam. Kalau dia tahu tentang Islam, dia tentu akan mengamalkan tuntunan Islam itu. Nah, kalau belum tahu bagaimana? Pakai jilbab, wah panas-panas jilbaban sumuk mas. Rasanya sumuk. Nah, enggak ngerti. Dikiranya jilbab itu pakaian orang ibadah haji atau orang tilik haji atau kalau pakaian akan berangkat ngaji, lah gitu aja. Nenyang pasar beda meneh, dah. Lagi pakaian ngaji ngene, tilik haji ngene, nang pasar ngene. Ya kan beda-beda karena tidak tahu. Maka suruh ngaji saja, nanti kan sudah ngaji dengan rutin, dia tahu sendiri. Jilbab itu bagi wanita wajib, apa sunnah, apa haram, apa nanti kan tahu sendiri. Ya kalau sudah tahu enggak usah kamu suruh. Ya, otomatis dia akan membenahi dirinya sendiri setelah memahaminya. Apalagi? Saya seorang janda 40 tahun. Insyaallah aktif ke akad pagi. Tetapi belum ikut ke binaan di daerah saya karena binaan waktunya malam. Saya dicerai suami karena dia tidak tanggung jawab. Sering merantau sedangkan saya merawat 2 orang anak. Kami tidak sejalan, apalagi saya mengaji di MTA. Ketika dulu saya bekerja di Jakarta, suami katanya mau menceraikan saya. Dan sekarang sudah proses. Tetapi saya tidak hadir dalam sidang, ketimbang nanti prosesnya tidak kelar. Uang dan motor saya dibawa oleh suami saya itu. Katanya akan segera dikembalikan, tetapi nyatanya tidak segera dikembalikan. Terus terang Ustaz, saya minta tolong untuk dicarikan pendamping yang bertanggung jawab dan ngaji. Sebab lama-lama saya juga tidak kuat hidup sendiri tanpa suami. Saya ingin menjadi wanita yang solehah, Ustaz. Ya, bagus ini. Kalau ditertawakan lucunya nengin di. Dia orang terus terang, hidup sendirian tuh gak enak. Hidup sendirian tuh gak enak, ya. Apalagi wanita, tentu butuh pengayom, pelindung, butuh sesuatu, butuh suami, itu wajar, itu udah fitrah manusia. Maka kalau ada janda, kata Nabi itu supaya segera dinikahkan. Termasuk yang harus disegerakan itu kalau janda segera nikahkan, orang mati segera dikubur, hutang segera dibayar, gitu loh. Itu perlu. Jadi ada ini tadi seorang janda, sudah 10 tahun, sudah lama, ya, kepingin menjadi pendamping lagi. Itu kan bagus. Nah sekarang tinggal saudara-saudari kalau ada yang siap, saya siap mendampingi. Nah tinggal gitu dah. Ya, saya siap mendampingi. Ada enggak yang siap ini? Lah, jandanya sudah mengatakan siap mencari pendamping. Tinggal diantara bapak-bapak ini, ya, ada yang siap mendampingi nanti ketemu saya. Dan tidak harus Dudo, Joko ya boleh. Ya, mendampingi kok. Ya memang Islam itu ya begitu. Timbang meneng-meneng wae ngampet orang nek wong sing ngerti. Tidak ada solusi, maka terus terang. Terus terang tadi bukan menawarkan diri berarti murah, tidak. Ya. Bukan wanita murahan, bukan, tidak. Itu justru wanita yang punya harga diri. Nek wanita murahan meneng-meneng langsung golek dhewe wis rasa nikah barang wis. Pendamping ya ta. Nah ini terang-terangan. Mengapa disampaikan di sini? Karena tahu di sini majelis ilmu. Nek arep menjadi pendamping mesti ya tenanan menurut aturan agama kan gitu kan. Ora nek sing main-main. Nah. Kemarin juga yang datang suruh carikan istri datang enggak nih kemarin tuh. Burung di bojo wis tekan kumpul ping 7 karo ping 3. Seminggu 7 kali. Dengan 3 kali itu bagaimana? Banyak mana? Lho kurung iso ngitung 3 karo 7 kok. Arep nikah. Enggak datang sekarang. Nah. Itu kan? Itu bagus sekali itu. Jadi keterangan dan kita. Dan itu kan kita ya kasihan. Meresahnya kita mempunyai kewajiban untuk mencarikan pendamping. Maka ini saya tawarkan juga. Kalau bapak-bapak ada yang siap mendampingi, nanti ketemu saya lah, nanti ketemukan. Kurang ketemukan harus sama-sama mau, enggak. Ternyata setelah ketemu ada kurang cocok, ya enggak apa-apa. Enggak jadi, nanti dicarikan sampai sama-sama cocok gitu lah. Apalagi? Pertanyaan mau dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Beberapa bulan lalu anak kami yang kedua pergi ke luar kota tanpa sepengetahuan atau izin pada kami orang tuanya. Pada pertengahan bulan Januari tahun kemarin, anak kami pulang dengan seorang laki-laki dengan kondisi hamil 7 bulan. Mengetahui kondisi seperti itu, lalu kami marah dan menyarankan untuk segera mengurus surat-surat untuk keperluan nikah. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah prosesi pernikahan anak kami yang hamil sebelum nikah? Atas jawabannya dan solusinya diucapkan jaya kumulah. Wedok kok lunga tanpa pamit, itu mesti ada apa-apa. Ternyata nan mulih nggawa anak dalam kandungan. Nah, terus dinikahkan gimana? Ya itu boleh dinikahkan, diurus dengan baik, tapi anak yang dalam kandungan itu nanti lahir tidak punya bapak. Walaupun yang menikahi ya yang menghamili, tapi bukan bapaknya. Karena yang dinamakan bapak dan anak itu hasil pernikahan yang sah. Kalau itu tadi anak ya, hasil perzinaan berarti tidak punya bapak. Ya. Punyanya ibu aja. Nanti kalau anaknya lahir perempuan, dan besok kalau anak itu gede nikah, bapaknya Titi tidak berhak menjadi wali. Karena memang itu bukan bapaknya, tidak punya bapak dia. Oke, walinya wali hakim. Maka kalau nanti hamil dengan laki-laki yang menikahi itu, yang akan menikahi, nikahnya sah. Tapi dosa zina tetap dosa gitu loh. Nah, risikonya nanti kalau lahir anak, anaknya tidak punya bapak. Tidak ditahu. Nah, kenapa? Kalau memang segera mau minta nikah kok tidak nempuh jalan yang haram, apa orang tuanya kurang memperhatikan. Ya, jadi yang digundang-gandengan. Sudah 7 bulan itu kan lama berarti hubungannya. Sudah 7 bulan hamil itu berarti hubungannya sudah lama. Ya. Apa tidak pernah matur sama orang tua atau orang tua tidak pernah membaca kondisi anaknya. Hanya kan gitu. Ya, jadi status kalau mau dinikahkan, status nikahnya sah. Kalau memang yang menikahi, yang menghamili. Tapi status anaknya nanti tidak punya bapak. Ya, apalagi? Pertanyaan akad 6 Januari, Seth. Ya. Tentang membaca ta'awud dalam sholat. Misalkan kita sholat maghrib berjamaah, kita sebagai makmum. Pada rakaat pertama dan kedua, imam membaca jahr, sehingga makmum cukup mendengarkan. Lalu pada rakaat ketiga, imam membaca sir. Apakah kita juga diharuskan membaca ta'awud sebelum membaca fatihah, Ustaz? Ya, kalau kamu sudah sir, kamu mau membaca al-fatihah itu, ya, ta'awud dulu. Ya. Ta'awud dulu baru fatihah. Karena kamu sudah mulai baca sendiri. Kalau imamnya baca jahr tadi, kamu cukup mendengarkan, tidak usah membaca. Tapi masuk rakaat 3, masing-masing membaca sendiri-sendiri, lah kamu baru permulaan membaca Quran. Dan Allah mengatakan idza quri'al Quran, apa itu? Wa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Ya, dan dijaga dari gangguan setan yang terkutuk kan. Ya, maka itu telah masuk ke rakaat 3 karena kamu baca sendiri lah, itulah sebelum baca Fatihah kamu ta'awud dulu. Terus saya seorang siswi di sekolah boarding school. Setiap sholat fardu kami yang sholat dianjurkan untuk sholat berjamaah dan imam telah ditentukan oleh pengurus. Suatu ketika imam salah dalam membaca bacaan saat membaca surat atau ayat Al-Quran. Dan saya yang tahu mencoba mengingatkannya. Tetapi saya juga salah dalam mengingatkannya. Imam pun salah lagi. Tetapi bacanya bukan bacaan yang saya benarkan. Yang demikian itu apakah surat kami sah dan diterima Allah, Ustaz? Kalau bacaannya salah, kamu mengingatkan itu langsung disaut bacaannya itu. Ya, itu. Nah, kalau mengingatkannya, wong bacaan salah, kamu ingatkan subhanallah. Nah, imamnya salah apaan nih aku? Gitu. Nah, maka mestinya, kalau misalnya membaca wal asri, tekan ya, ila ladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun. Nah, kudune, kalau sudah ila ladina amanu, yang falahum ajrun, kamu watawa sobil haqi, gitu loh. Disaut gitu. Oh, keliru kan? Adar imamnya. Atau balik sebaliknya, kudune watawasaw bil haqqi malah falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu berarti keliru bacaan. Kalau kamu tahu bacaannya keliru dan kamu bisa meluruskan, langsung disaut bacaannya. Baca subhanallah, subhanallah nanti loh, Ji. Salahku apa, Ji? Ngadek kok di subhanallah. Apa Apalagi? Suatu ketika anggota badan saya terluka, dan anggota yang terluka itu wajib terkena air dalam berwudu. Jika saya menutup luka tersebut dengan plester, apakah wudu saya sah? Karena anggota badan yang diwudui ada bagian yang tertutup plester. Insya Allah sah, karena sakit tadi kan. Sakit tidak boleh kena air. Kalau kena air akan memperlama sembuhnya, ya tidak usah dikenai air. Kalau itu memang yang harus dikena air, tapi karena sakit tadi ya ditutup plester tidak masalah. Tidak apa-apa, boleh insya Allah. Selama ini yang saya pahami dari apa yang saya dengar dalam kajian ini dan dari banyak saudara-saudara kami juga mengamalkan seperti saya, yaitu apabila sedang musafir boleh bertayamum meskipun ada air. Namun setelah saya membaca Quran surat Al-Maidah ayat 6 berulang-ulang, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Bagaimanakah pemahaman ayat tersebut Ustaz? Karena yang saya pahami selama ini apabila kita musafir baik ada ataupun tidak ada air, kita boleh tayamum Ustaz. Ya memang ada pemahamannya seperti itu. Ya. Bapak-bapak, kalau musafir bolehnya tayamum kalau tidak ada air, itu sudah diterangkan. Kalau tidak ada air sudah diterangkan falam tajidu ma'an tadi, tidak mendapatkan air. Maka yang memahami seperti itu, orang yang boleh tayamum itu satu, orang sakit, wa in kuntum mardo aw ala safarin, ya, atau dalam keadaan bepergian, ya, atau kamu dalam keadaan hadas besar atau berhadas kecil, ya, itu kemudian kamu mau sholat, nah tidak ada air, boleh tayamum. Tetapi yang lain memahami antara sakit dan tidak, apa itu sakit dan musafir itu satu rangkaian. Sekarang timbul pertanyaan, nah kalau orang sakit mau sholat boleh tayamum nggak orang sakit? Boleh. Boleh. Nah kalau orang musafir kok nggak boleh? Padahal wa in kuntum mardo aw ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, ya, maka itu boleh. Yang satu memahami karena Nabi tidak pernah bertayamum dalam keadaan musafir, tidak ada riwayatnya. Nah dari situlah maka, ya, walaupun musafir kalau ada air ya tayamum, tidak tayamum itu. Tapi yang satu memahami selama musafir boleh tayamum. Maka sudah begitu nggak perlu diperdebatkan. Yang mau tayamum silahkan tayamum karena kamu musafir, gitu. Tapi yang mau berwudu karena ada air ya silahkan kamu wudu. Udah kan? Masalah tidak niat gampang-gampang gitu. Perbedaan semacam itu wajar. Zaman Nabi pun pernah terjadi perbedaan. Ketika perang Tabuk kalau tidak salah ya. Nabi menentukan nanti sholatnya di tempat yang sudah ditunjuk Nabi, sholatnya di sana. Perintahnya jelas. Nanti sholat kalau sudah di sampai di tempat A misalnya. Nah, tempat kono urung ning kono ora sholat. Sholat asar ya. Perintahnya cetha. Nah, pemahamannya ada dua. Yang satu, wungkul diterima apa adanya. Pokoknya kalau belum sampai di tempat A, kita tidak boleh sholat. Harus sholatnya di tempat A. Yang satu memahami, kalau kita nanti sholat sampai di tempat A, sholat asar kita habis. Karena sholat kita nanti sampai di tempat A itu sudah maghrib. Karena perjalanan jauh. Ya. Nah, tapi Nabi perintahnya kan sholat di sana. Iya. Perintah di sana mestinya kalau sampai di sana masih dapat waktu asar. Kalau sekiranya waktu asar habis, mestinya jangan sholat di sana. Karena sholat asar dengan sholat maghrib tidak bisa dijamak. Ngazin jamak. Maka yang satu sholat dalam perjalanan. Belum sampai di tempat A, dia sudah sholat asar. Karena diperkirakan sampai di sana waktu asar habis. Yang satu memegang perintah apa adanya. Dah, walaupun sampai di sana asarnya habis, wong perintah Nabi suruh sholat di sana, ya sholat di sana. Nah, kejadian itu ada dua, toh. Satu sholat dalam perjalanan, yang satu sholat di tempat yang sudah ditunjuk Nabi, sekalipun waktunya asar habis. Nah, itu berita sampaikan kepada Nabi. Ya, apa kata Nabi? Ya, semuanya dibenarkan. Ya. Mudah-mudahan Allah ya, mengampuni dosa-dosanya. Yang sholat di jalan tadi juga dibenarkan. Yang sholat di tempat yang sudah ditentukan sekalipun waktu asar sudah habis juga tidak disalahkan. Apalagi? Sebelumnya tadi perjalanan ke Bani Quraidah, Ustaz, bukan ke ya. Perang Tabuk. Nah, bukan Tabuk ya, itu perjalanan Bani Quraidah itu. Pokoknya menjadikan sholat maghrib, sholat asar di tempat itu. Yang saya tekankan di sini, perbedaan pendapat tadi. Satu, sholat di jalan karena waktu asar habis. Yang satu tetap sholat di tempat yang sudah ditunjuk Nabi karena perintahnya tadi begitu. Ya, ternyata setelah sampai kepada Nabi, semuanya dibenarkan. Kita begitu, tak? Kalau sudah semuanya merasa pakai dalil, udah dalilnya juga bisa diterima. Ya, perkara tidak bisa ketemu walaupun dalilnya satu, tidak usah saling olok-olokan. Ojo merasa dapatku yang paling benar, jangan. Allah aja nanti yang menentukan kebenarannya. Apalagi orang tua saya sudah sakit selama 1 bulan dan tidak bisa duduk atau bangun. Sehingga dalam menjalankan sholat, sehingga dalam menjalankan segala aktivitas selalu dibantu, kecuali sholat. Karena sholat boleh dilakukan dengan tidur atau semaksimalnya. Apakah saya boleh menemani ibu saya sholat dengan posisi berdiri, layaknya orang sehat, yakni dengan berdiri, rukuk dan sujud? Karena saya ingin ibu saya mendapat pahala sholat berjamaah, Ustaz. Jadi menemani sholat boleh saja. Ya. Menemani sholat boleh saja. Menemani sholat supaya ibunya mendapat sholat jamaah. Boleh saja. Tapi kalau tidak, sholat sendirian ibunya kan dalam keadaan sakit tadi juga boleh. Ya. Karena sakit kok ya. Apalagi? Saya sering ditanya teman atau saudara yang lama tidak bertemu dengan pertanyaan klasik, gimana kabarnya, gimana usahanya, kapan mau nikah, dan sebagainya. Bila ditanya bagaimana kabarnya, saya jawab baik-baik saja. Padahal dalam keluarga saya masih ada masalah yang belum terpecahkan. Jika saya ditanya gimana usahanya, saya jawab alhamdulillah lancar. Padahal saya baru saja membayar hutang di bank, pinjam uang adik saya karena jualannya sepi. Kalau ditanya kapan nikah, saya jawab sebentar lagi. Padahal usia saya sudah 34 tahun belum menikah dan belum punya calon. Maka untuk menutupi malu, saya jawab sebentar lagi. Apakah yang demikian itu saya termasuk berbohong dan berdosa, Ustaz? Tidak, enggak bohong. Bagaimana keadaannya? Baik. Padahal kamu habis baru saja membayar hutang. Lah bisa membayar hutang itu baik apa tidak? Baik. Bisa membayar hutang kan baik. Gitu. Maka jawabnya bagaimana? Baik. Ya. Alhamdulillah kan. Terus ditanya, kapan mau nikah? Sebentar lagi. Tepat sekali itu. Padahal udah jadi calon. Gitu. Ya kan? Lalu kamu hidup di dunia itu ya sebentar kok. Hidup di dunia kan sebentar sekali. Maka kalau kamu nikahnya kapan? Sebentar sekali. Sebentar lagi lah. Apakah sebentar lagi urung nikah mati? Ya memang hidupnya sebentar. Ini kata Nabi, orang hidup di dunia ini hanya sebagai musafir lalu. Kalau orang Jawa mengatakan seperti orang yang mampir, lebih bentar. Kalau hidupnya anda sebentar. Maka kalau ditanya nikahnya kapan? Ya sebentar lagi, tidak salah. Ya, bentar lagi. Bentar lagi kan relatif. 3 hari lagi berarti sebentar. 1 tahun itu sebentar. 2 tahun ya sebentar, ya toh. Wong hidup sekian yang kita jalani ini kata Allah atau kata Nabi juga hanya sebentar, kesenangan yang sedikit. Sedikit itu maksudnya sebentar aja. Enggak salah itu. Kecuali kalau ngomong ya sebulan lagi padahal calonnya rong itu. Kok ngomong sebulan itu ya salah itu. Ternyata sebulan lagi belum nikah kamu. Maka sebentar lagi itu betul. Apalagi di tempat kami seringkali pengajian rutin kelompok atau gelombang dialihkan ke acara lain, misalnya walimahan, takziah, menengok orang sakit atau kerja bakti. Apakah boleh hal seperti di atas padahal semua berjalan lancar dan tidak ada kendala dengan masyarakat sekitar? Karena yang sering saya alami selama di MTA, pengajian dialihkan ke acara tersebut kalau ada kendala dengan masyarakat, misalnya di boikot. Bagaimana dengan yang dilakukan warga di cabang kami tersebut, Ustaz? Tidak apa-apa, kalau memang pimpinan cabang mengambil kebijakan begitu boleh saja. Walaupun tidak di boikot, wong ini teman kita yang meninggal, teman kelumbang atau teman dekat yang ngaji ya. Dah, ngajinya sebentar saja, ya, terus kita bolehkan untuk takziah sana. Apalagi kalau tahu jenazahnya akan diteruskan. Biasanya ngajinya kan sore. Nah, padahal meninggalnya juga sore, jam 3 atau jam berapa. Nah, ini rencananya mau diteruskan. Tidak besok nguburnya. Nah, lebih baik, ya dah, ya kita ngaji sebentar. Semuanya kita harapkan bisa datang takziah ke tempat yang berduka cita itu kan juga boleh aja, boleh. Ya kan tidak tiap hari ada orang mati kan, ya tidak. Apalagi? Dalam sholat, apakah di rakaat ketiga dan keempat boleh membaca surat? Dan bacaan at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir itu apakah sama? Yaitu sampai innaka hamidum majid, Ustaz. Jadi rekaat apa itu? Ketiga dan keempat. Itu boleh aja kamu membaca itu boleh. Karena apa? Dalam hadis ini terangkan, kalau kamu habis membaca surat Al-Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Dalil umum begitu. Ya, tidak ditentukan rekaat kedua, tiga, empat. Tidak mau baca ya boleh saja. Terus bacaan at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir sama bacaannya. Bacaannya sama. Ya, yang tadi sampai fil alamina innaka hamid. Hanya kalau at-tahiyat akhir setelah Fatihah apa? Setelah fil alamina innaka hamidum majid ditambah doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, itu at-tahiyat akhir. Ya, kalau at-tahiyat awal sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai di situ saja bacaannya. Apalagi? Suami saya rajin mengikuti kajian Ahad pagi dan sudah ikut binaan. Kalau sholat, bacaan yang sir hanya di batin saja. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Ya dibaca, jangan dibatin, ya dibaca. Namanya bacaan kok. Baca sir itu maksudnya dibaca pelan-pelan. Yang makmumnya tidak dengar. Nah, baca jahar itu bacaannya seru sehingga makmumnya dengar. Maka makmum kalau mendengar bacaan imam karena dibaca jahar cukup mendengarkan. Tidak baca, cukup mendengarkan saja. Nah, kalau imamnya sudah membaca sir tidak didengar oleh makmumnya, lah makmumnya wajiban membaca sendiri, bukan di batin ya. Ini kan jadi aliran kebatinan. Apalagi? Orang tua saya sangat suka dan rajin mendengarkan radio Persada FM, acara siaran ulang jihad pagi. Tetapi masih ada salah pemahaman, yakni tentang sholat iftitah menjelang tahajud. Beliau berdua memahami bahwa sholat iftitah itu sholat yang ringan tanpa bacaan surat atau ayat Al-Quran sesudah baca Al-Fatihah. Untuk itu mohon dijelaskan dalam hal ini yang benar bagaimana, Ustaz? Jadi yang dimaksud Pak sholat yang ringan itu sholat yang bacaannya pendek-pendek. Tapi Nabi itu kalau sholat tahajud atau sholat malam, biasanya bacaannya panjang-panjang. Mungkin baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Mungkin baca surat Al-Imran sampai selesai. Ya. Itu bacaan. Nah, maka dari itu sebelum masuk sholat tahajud tadi, diawali dengan sholat iftitah yang ringan, bacaannya yang pendek-pendek, bukan tidak membaca surat, ya, bacaannya yang pendek. Nah, nanti setelah selesai bacaan apa sholat iftitah tadi, baru masuk tahajud, bacaannya panjang-panjang. Yang panjang itu baca suratnya, kalau fatihahnya sama aja. Nah kalau kita ringan semua, gitu. Ringan mau baca apa wong bacaane tahajudnya ya paling panjang ya kulhu Allah. Kalau tidak kulhu Allah ya wal asri itu toh. Lalu kalau kamu mau baca yang ringan lagi baca apa? Nah, jadi yang dimaksud baca iftitah itu bukan kok ngurangi surat. Terus tidak baca iftitah, tidak baca surat, tidak begitu, tetap membaca. Hanya bacaannya surat pendek, tidak sepanjang tahajudnya. Apalagi? Saya pernah mendengar bahwa apa saja yang bisa melalaikan dari mengingat kepada Allah, hukumnya adalah haram. Bagaimana hukumnya musik dan penyanyinya, Ustaz? Kenapa? Nah, kalau dia main musik dan menjadi penyanyi juga melupakan sholat, ya haram. Haram. Jadi kita main musik, jadi penyanyi, lupa mengingat Allah. Sampai ini waktu sholat pun tidak ingat. Ya, itu juga tidak boleh. Haram juga. Masa seneng-seneng malah melupakan Allah. Ya, itu kan. Apa saja itu yang menjadikan kamu ya, lupa kepada Allah, itu tidak boleh. Sampai Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau orang rugi itu ya sudah, kalau Allah mengatakan rugi, walaupun manusia sedunia mengatakan untung, tetap rugi. Coba dibaca surat Al-Munafiqun ayat 9 tuh. Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, ingat, jangan karena harta, jangan karena ngurus anak sehingga melupakan ingatnya kepada Allah. Kalau sampai ngurus harta, ngurus anak, ingatnya pada Allah jadi lupa, apa akibatnya? Terus dibaca. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, barang siapa yang demikian itu maksudnya, karena dia ngurusi hartanya sampai lupa pada Allah. Sampai dia ngurusi anaknya, hingga lupa pada Allah. Siapa berbuat demikian, ya, rugi. Kalau Allah sudah mengatakan rugi, ya sudah, menjadi orang merugi. Sekalipun orang mengatakan untung, Allah sudah mengatakan rugi. Maka jangan sampai karena harta kita, karena anak kita, menjadikan kita lupa mengingat Allah, atau menjadi jauh dengan Allah. Siapa yang menjadikan begitu, dia termasuk orang yang merugi. Ya, terus? Bagaimana hukumnya wanita yang sholat tanpa mukena, hanya memakai pakaian longgar tetapi tipis, yakni transparan, pakai jilbab juga tipis dan kecil, apakah sholatnya sah, Ustaz? Yang penting itu sholat itu sahnya harus menutup aurat. Kalau memang pakai jilbab tipis tur kecil auratnya ketok, ya tidak sah. Tidak sah. Tapi untuk sah tidak harus seperti harus memakai seperti rukuh itu, tidak. Kalau pakaiannya sudah menutup aurat, ya, kemana-mana wanita itu harus menutup auratnya kan. Nah kalau sudah bisa menutup aurat, sekalipun tidak memakai rukuh, sholat memakai pakaian yang sudah menutup aurat itu juga sah saja, boleh. Maka wanita itu punya pakaian di dalam sholat maupun di luar sholat sama, sama-sama harus menutup auratnya. Ya. Boleh sholat begitu. Apalagi? Dalam tes semester SD kemarin ada soal atau pertanyaan, siapakah pemimpin atau ketua para malaikat? Dijawab Jibril, kok betul? Kalau benar, lalu siapakah wakil ketuanya, Ustaz? Yaitu, ya, belum boleh soal kurang bahan itu seperti itu. Ya, wakilnya, maksudnya wakilnya sopo wakil ketuanya. So, nanti sudah dijawab wakil ketua lah sekretarisnya sopo. Bendaharane sapa lagi toh. Jadi jangan main-main terhadap malaikat itu, makhluk yang gaib. Kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang seluar dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena yang mengetahui kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Jangan kita ngarang. Ketuane malaikat, bante kar wakile. Nah, wakile sapa iki? Wis ketemu wakile ya, sekretarise sapa? Tapi sing bentuk kapan kuwi? Aku mbok padake kehidupan kita saja. Malaikat itu makhluk gaib. Kehidupannya beda dengan manusia begini. Ya, jangan tanya aneh-aneh ya. Masalah gaib itu yang tahu Allah. Manusia tidak akan tahu yang gaib kecuali kalau Allah memberikan tahu. Kalau enggak tahu. Nabi aja enggak tahu kalau enggak diberitahu ya Allah. Apalagi? Nanti di akhirat ahli surga apakah juga diberi hawa nafsu? Kalau tidak punya nafsu, padahal nanti disediakan macam-macam minuman dan makanan, apalagi ada wanita-wanita yang suci dan cantik. Terus diapakan, Ustaz? Nah, kalau kamu melihat wanita cantik di dunia, apa gitu? Apa gitu? Wah ini wanita cantik ya. Dan saya itu terus mau apakan ya. Wong wis wargamu rung genah kok arep ngapake sing kono ya toh. Jadi yang penting di surga itu disiapkan oleh Allah segala sesuatu yang menyenangkan. Apapun ada menyenangkan. Dan cukup untuk segala kesenangan manusia. Ya kan? Maka surga itu lengkap di jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ya. Bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Kalau naik sungai-sungai terus banjir. Nah, Jakarta kuwi kok kena kali apa? Air malah susah. Di Tawangmangu alah kok nek mung dipamiri banyu ora kepengin. Dan di Tawangmangu itu ya air grojokan sewu enggak pernah kering mengalir terus tajri minta tial andar tajri mengalir terus tuh. Tapi ini paham ini surga ya raka pengen. Apa gitu? Nah itu diterapkan pada daerah apalagi Saudi Arabia yang begitu kering. Ya gak ada sungai. Kalau panas, panasnya luar biasa. Ya. Nah kalau dipameri surga, taman kebun yang indah sejuk di situ ada air yang mengalir terus, tentu dia kepingin banget. Maka konon kabarnya orang Arab sana kalau datang di Indonesia itu katanya seperti taman surga, delok tanaman yang menghijau, gitu. Sungai-sungai mengalir jernih, tapi aja ndeloke pas banjir ya, gitu. Taman surga. Itu artinya kalau daerah kering susah air begitu dipameri begitu tentu maka ada orang kafir dulu minta kepada Nabi Muhammad, saya mau masuk menerima agamamu masuk Islam. Kalau kamu betul Rasul maka mintalah pada Allah Tuhanmu supaya daerah pegunungan-pegunungan batu di Jazirah Arab ini suruh merubah jadi taman-taman yang indah, ya, jadi padang pasir yang begitu itu ganti dengan sungai-sungai yang mengalir, sehingga menjadi taman yang hijau, mengalir sungainya jernih, sejuk di dalamnya. Ya, kalau kamu Nabi, minta kepada Tuhanmu seperti itu. Apa kata Nabi? Saya diutus oleh Allah bukan untuk itu. Ya. Jadi Nabi diutus oleh Allah itu bukan untuk membuat taman, bukan. Ya. Tetapi untuk menyampaikan agama ini. Nah, kalau kepengin taman, nanti kamu akan mendapatkannya. Kalau kamu jadi orang yang beriman dan bertakwa, apa yang kamu minta itu terpenuhi dan lebih baik daripada yang kamu minta itu. Surga. Ya kan? Jadi menarik. Kok ada bidadari-bidadari, gua apa? Nah, tanya bapak-bapak ini, wanita-wanita cantik seneng gak? Seneng. Mulai mereka pengen ingin wanita yang cantik, kalau di dunia istrimu tidak cantik, nanti di sana. Ya, syaratnya kamu harus masuk surga. Kamu dapat istri-istri yang cantik nanti di sana. Nah, terus itu istri cantik kan gua apa? Dan buat apa kita terserah wong itu duwekmu. Lah nek laki-laki dipameri wanita cantik seneng lah ibu-ibu. Sono masuk surga kasih apa? Wah, diberi gelang, kalung, semua dari emas. Bajunya tebal sutra hijau yang halus. Ya, permadani-permadani terus gelas piringnya pun dari emas semua. Ya. Ibu-ibu ini dipameri emas ora ngiler. Ya. Wah, seneng. Gelas piringnya kayak emas kabeh. Wong di piring beling wis dipamerke kok. Ibu itu ada di kamar tamu itu yang lemari isinya khusus piring cangkir. Ora tahu gue gawe wedang, ora tahu gue ada sego, ndak gue pameran tok. Padahal piring beling belum pecah wis dipamerke, apalagi besok emas. Perhiasannya serba emas sudah. Menarik, apalagi yang tidak ada. Buah, ya, tidak pernah tidak ada. Kamu menginginkan rasa rekoso-rekoso, buahnya mentelung sendiri kamu ambil. Terus pokoknya surga itu lambang kebahagiaan, kenikmatan. Ada makanan terus, kamu tidak pernah kemakanan nanti kebelakaran itu enggak. Makan terus sudah tidak ada bosannya. Dan di sana enggak ada kok kencing, berak itu enggak ada. Iya, kencing berak enggak ada. Orang suarga barang ngising barangnya ya repot nanti. Di sana itu tidak ada syariat. Lah kalau masih ada kencing, ada berak, ada syariat untuk istinja kan gitu kan. Jadi enggak ada. Mandi besar barangnya raya ini kan. Enggak ada. Yang haram tidak ada. Maka bengawan mengalir sungai Khomer itu pun tidak haram diminum. Boleh. Lo kalau kita ingin minum khamer, tunggu dulu, masuk surga dulu. Orang mau gelekan cilik-cilik, bengawan. Apalagi kekurangannya. Lengkap di surga itu, kesenangan seluruhnya ada. Tidak ada yang dikecewakan. Ya. Dan lengkap untuk segala jenis manusia, segala jenis kesenangan manusia. Cukupi semuanya. Itulah surga. Apalagi? Mengingat waktu Ustaz, ke pertanyaan langsung Ustaz. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang mau dijawab sekarang Ustaz. Ya. Adik saya rencana pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 akan akad nikah. Berhubung kedua orang tua belum ngaji, akan mengadakan hiburan campur sari. Saat ini juga sedang mendengarkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Campur sari itu boleh apa tidak, loh? Boleh. Anggrek aja campur saru. Boleh. Adakan musik. Yang namanya campur sari itu katanya alat musiknya campuran. Orang mung kelenengan gamelan tok tidak. Jadi alat musik tradisional misalnya gamelan dan sebagainya itu dicampur dengan alat musik modern, misalnya ada gitar, ada apa itu biola dan sebagainya, boleh dicampur walaupun alat musiknya berbeda-beda tapi bisa membuat satu nada yang enak, boleh itu. Lah nek sing terus dicampur biduan biduanitanya dan biduannya jogetan bareng, ya di situ yang tidak boleh itu namanya campur saru. Ya. Kalau campur sari tidak masalah, boleh. Ya, ya kan ini boleh. Dan zaman Nabi itu memang suruh rame-rame walau sekedar memukul kendang. Bab zaman itu kendang lah. Alat musiknya baru kendang, belum ada seperti kita ini musik dari biola atau dari viol atau dari rebab atau dari apa, belum ada. Kelenengan apa nganggo gong apa kempul apa-apa ya, belum ada. Sekarang ada, boleh aja, silahkan. Ting penting yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan. Masalah campur sari, orkes, dandut dan sebagainya itu apalah bentuk-bentuk itu surat urusan dunia. Selama tidak ada larangannya, boleh. Lah yang dilarang tadi, kalau kamu mencampur adukkan biduan dan biduanita, penontonnya, penyanyinya, itu wanita-wanita juga di situ, di atas panggung, megal-megal, yang itu, lah itu yang tidak boleh. Kalau alatnya saja, boleh aja, tidak masalah. Boleh, tidak apa-apa. Apalagi? Berikutnya pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita di Madura. Yang pertama, teman saya kawin lagi diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama. Kalau ditanya orang, dia istri kamu? Dia menjawab, bukan. Padahal Nabi bersabda, aklinu nikahakum walau bisyatin. Pertanyaan, sahkah kalau dia bergaul dengan istri yang kedua yang selalu diingkari ketika ditanya orang, Ustaz? Itu sebetulnya laki-laki pengecut. Masa istrinya dianggap dikatakan bukan istrinya. Lah bukan istrinya apamu kamu bawa itu? Nah, itu bisa menimbulkan fitnah toh. Jadi kan iki istrimu bukan. Lah kok mbok goncengen yang dindi, mbok gowo nang dindi. Ya, nyileh apa gitu? Nah, gak boleh kalau istri katakan. Maka harus seperti tadi, walau bisatin rame-rame lah. Ya. Kalau kamu melakukan pernikahan tuh ya, sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, artinya adakan waliman kecil supaya tetangga-tetangga itu tahu kalau kamu itu menikah gitu. Ya. Boleh. Tapi kalau terus nikah aja jangan sampai ada orang dengar, terus kalau dibawa ke sana kemari ditanyakan, "Ih, apa istrimu?" Bukan, nanti jangan sampai. Kalau bab itu nanti saya istriku, wah nanti orang ini jangan-jangan sampaikan pada istri saya. Jadi dia mau nikah lagi itu takut kalau istri pertamanya mengetahui. Lah ngono kok jadi suami. Ada suami itu ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Wanita apa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 boleh, tapi terang-terangan. Diumumke bahwa ini istrimu gitu loh. Nah. Kalau takut-takut begitu ya sojo. Nah, sing dicari kan nanti gua alasan nikah 2 kan boleh gitu. Boleh itu dok, tapi untuk mengumumkan kan tidak kamu lakukan. Nah, akhirnya bisa nimbul fitnah. Apalagi misalnya saudara sudah dikenal, ustadz misalnya. Ya, saya enggak wanita. Yang wanita itu bukan istri saya. Orang-orang sudah tahu bahwa istri saya bukan itu. Terus yang digowo kok. Lucu nih. Nah, terus dikandak ke ustadz kemarin dengan wanita tapi bukan istrinya. Yang diajak ngomong itu gak mungkin ustadz kok dengan perempuan bukan istrinya. Iya tuh, saya istrinya kan sudah kenal, bukan itu ya, padahal ketika salaman juga, dicium juga ya gitu lah. Nah, ramanite kon ngerti, sing di ngerti ini mung istri saya, padahal wanita yang salaman saya dengan itu anak saya, saya punya anak gede ya begitu kan, perempuan. Tapi kalau istri saya juga mestinya diumumkan ketika nikah. Oh, sudah itu nikah lagi. Jadi istrinya yang pertama itu, yang kedua itu. Yang kamu ketemu kemarin, kamu itu yang kedua. Yang satu ngomong lagi, oh, saya lagi ketemu juga bukan itu. Oh, itu yang ketiga gitu. Nah, tapi semuanya tahu gitu loh bahwa itu istrinya. Jadi jangan sampai dirahasiakan, apalagi ditekoni orang malah jane istrinya mengatakan bukan istrinya, kan khianat itu, dosa itu. Apalagi? Saya punya teman laki-laki sering memukul istrinya. suatu ketika bikin surat perjanjian tertulis, kalau sampai mukul lagi maka mentolaknya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah tolak mereka sah apa tidak jika si istri pulang ke rumahnya Ustadz? Jadi kalau itu memang kesepakatan bersama, ditulis perjanjian tadi, kalau sampai terjadi pemukulan lagi, jatuh talak. Nah, itu kalau dilakukan betul, ya jatuh talaknya. Berarti namanya talak bersyarat. Ya, sampai apa, dah saya tidak akan mukul lagi. Terusnya minta ya, kalau sampai kamu mukul lagi, sepakatan kita buat perjanjian, talak jatuh. Dah, saya bukan istimewa lagi. Nah, kalau ternyata dilakukan, ya syaratnya untuk talak sudah dipenuhi, ya jatuh talak. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Apa itu ijtihad Rasulullah atau mendapat bimbingan dari malaikat Jibril atau Rasulullah melihat sendiri pemandangan waktu dia Isra dan Mi'raj seperti berdiri itidal, rukuk, sujud, duduk iftiras dan duduk tahiyat akhir. Lalu ketetapan waktu sholat dan kenapa waktu matahari tepat pertengahan dan sholat setelah asar dan subuh diharamkan Ustaz. Jadi kalau masalah agama itu jangan tanya kenapa. Kalau kenapa itu jangan masalah agama. Kalau masalah agama itu jadi Rasulullah mengatakan sholu kamar ro'aitumuni sholli. Apakah itu Rasulullah ijtihad sendiri atau pemberitaan dari Jibril atau pemberitaan itu tidak usah dipikir. Yang penting Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Dan kita harus yakin bahwa tata cara pendekatan kepada Allah yang paling tahu adalah siapa? Rasulullah. Yang paling tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah adalah Rasulullah. Maka Rasulullah diperintah juga oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Nabi. Suruh ikuti Nabi. Sedang Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat itu menghambakan diri pada Allah. Tentu tata cara penghambaan diri kepada Allah, sholat tadi, yang paling tahu adalah Nabi. Dan Nabi membuat mengerjakan sholat seperti itu. Maka umatnya suruh mengikuti cara Nabi sholat, jangan membuat-buat sendiri. Termasuk gerakannya, termasuk kiblatnya. Adapun waktu itu diajari oleh Jibril. Nabi Muhammad SAW diajari oleh Jibril tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat, menurut ajaran yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, kalau waktu subuh, mulai terbit fajar subuh itu sampai terbit matahari. Kalau waktu duhur, nanti mulai matahari agak tergelincir ke barat sedikit, sampai bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang bendanya, lebih panjang bayangannya. Masuk asar, kalau bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya, sampai terbenam matahari. Waktu maghrib, mulai terbenam matahari sampai hilangnya fajar merah di sebelah barat. Nah itu udah, itu yang mengajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Waktunya. Nah, maka itu tinggal kita ikuti aja, Nabi mengajarkan begitu kepada kita, kita terima. Nah, mengapa dia matahari di tengah atau matahari sedang terbit atau matahari tenggelam kok dilarang sholat? Ya, kalau itu memang larangan dari agama, ya kita tinggal terima, jangan tanya kenapa. Kalau kenapa-kenapa nanti kamu akan tanya juga, kenapa kalau subuh malah hanya 2 rakaat? Ada subuh itu agak dingin, mestinya yang 2 rakaat itu yang duhur karena panas itu gitu toh. Kalau tanya kenapa-kenapa ya, kenapa sholat tidak sedakep? Kenapa tidak duding barang ini dudingi apa kuwi? Kalau sudah selesai kok tidak noleh kanan kiri sing digoleki sapa kuwi? Nah, kacau lah. Mula kalau ibadah jangan tanya kenapa, ikuti saja. Nah, mengikuti ibadah yang dilakukan Nabi namanya ittiba, bukan taklid. Ya, kalau taklid itu mengikuti seseorang tanpa dalil yang diambilkan dari Nabi atau dari sahabat Nabi. Dari seseorang seperti kita mengikuti saya tanpa dalil kebenaran dari hadis dalam ibadah ini, taklid namanya. Taklid pada saya gak boleh, taklid pada Imam Syafi'i gak boleh, taklid Imam Hambali gak boleh. Rasul yang kemarin gak terangkan, beliau empat imam itu tidak mau ditaklidi semua. Maka kalau kamu mendapat nasihatku ternyata kamu temukan hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, ambil hadis Nabi tadi. Nah, jadi empat imam besar itu tidak mau ditakliti, tetapi beliau selalu menganjurkan ikuti Nabi. Karena yang diwariskan oleh Nabi kita kepada kita semua, termasuk kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan sebagainya, ya sama warisannya ya Quran dan sunnah itu, sunnah Nabi itu. Gitu ya. Jadi masalah sholat ikuti Nabi, masalah ibadah lah. Nabi sampai mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa melakukan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak, tidak diterima. Maka supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tidak hanya sholat saja, semua bentuk-bentuk ibadah ikuti aja yang dikerjakan oleh Nabi. Apalagi, apakah perbedaan antara taklid dan bermadhab? Apakah boleh kita bermadhab? Dan apakah MTA sendiri atau Pak Ustadz bermadhab atau tidak, Ustadz? Ya, ini dari Madura ini. Dari Madura, Ustadz. Ya, dari Madura. Madhabmu apa di Madura ini? Nah, orang Madura mesti punya madhab. Madhabnya apa? Ya, dari yang tanya itu, madhabmu apa madhabmu? Syafi'i apa Hanafi? Apa Maliki? Apa Ahmad? Syafi'i. Padahal Syafi'i tidak mau kamu ikuti lah, kok kamu ikut? Ya, nanti pulang bawa brosur kemarin ya, dari Madura ini. Nanti disiapkan brosurnya ini. Brosur tentang larangan bertaklid. Nah, ada kata-kata imam empat, ya, termasuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, semua itu menganjurkan jangan bertaklid kepada beliau. Dia tidak mau ditaklidi itu. Jadi taklid itu ibadah yang tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, tapi mengikuti seseorang tanpa dasar kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Itu namanya taklid. Tetapi kalau ibadah mengikuti Nabi, namanya apa? Ittiba. Mengikuti Nabi itu namanya ittiba. Ya. Kalau mengikuti Imam Syafi'i bukan dari Nabi, itu namanya taklid kepada Imam Syafi'i. Sedang Imam Syafi'i sendiri tidak mau ditakliti. Ya, bacakan ya salah satu dari kata-kata Imam Syafi'i itu. Idza shoha khabarun yukhalifu madhabi fattabi'uhu wa'lamu annahu madhabi. Imam Syafi'i ini. Apabila telah sah kabar dari Nabi SAW yang menyalahi madhabku, hadis terasah itu maksudnya hadis itu sahih, menyalahi dengan pendapatku, Syafi'i ini ya, maka ikutilah khabar dari Nabi itu dan ketahuilah bahwa itulah madhabku. Jadi pendapat Nabi mengikuti madhab Nabi itu mengikuti Nabi. Maka kalau pendapatku berbeda dengan pendapat Nabi, buanglah pendapatku, ikuti Nabi. Lah madhabku yang mengikuti Nabi itu tadi. Maka di MTA ini kalau ditanya madhabnya apa, madhabnya Quran dan sunnah. Bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali, bukan madhab Ahmad, bukan Maliki, bukan. Madhabnya Quran dan sunnah. Sedang empat imam itu sendiri juga bermadhab kepada Quran dan sunnah itu. Ya. Orang yang sok ngaku mengakui madhabnya Imam Syafi'i itu kadang-kadang belum kenal sama Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i itu sendiri tidak mau diikuti pendapatnya. Malah Malik, Imam Malik mengatakan semua pendapat manusia itu, waktu itu Nabi sudah wafat ya, Semua pendapat manusia boleh diikuti, boleh ditolak. Kecuali pendapat orang yang dalam kubur ini sambil menunjuk kuburannya Nabi. Nah, kalau pendapat orang yang ada dalam kubur ini maksudnya Nabi, itu yang harus dipakai. Kalau pendapat seseorang itu boleh ditolak, boleh diterima. Maka kalau menolak pendapat seseorang karena berbeda dengan Nabi, tidak apa-apa. Malah Imam 4 tadi menganjurkan, nek pendapatku beda, pakai, ambil pendapat Nabi itu, buang pendapat saya. Nah, itu Imam Syafi'i. Semua imam itu mengatakan begitu. Apalagi? Baik, selanjutnya pertanyaan langsung. Silahkan. Ya, mari. Ditamakan yang dari jauh dulu. Tadi ada yang dari Sumatera. Yang jauh-jauh diutamakan, mari. Kalau dari Klaten. Bapak dari mana, Bapak? Sebutnya nama. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyadi. Saya dari kelompok binaan cabang perwakilan Madiun. Tepatnya saya berdomisili di wilayah kabupaten, tepatnya di Caruban. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu, Ustaz. Dalam kemarin lusa, pada waktu saya mengadakan kajian kelompok, saya mendapat pertanyaan dari warga, Ustaz. Yeah. Dalam hal ini saya belum bisa menjawabnya karena saya belum paham. Mudah-mudahan mereka ikut mendengarkan lewat radionya, Ustaz. Yeah. Yang disampaikan kepada saya, Pak, di dalam hukum Islam, setiap orang Islam yang mau menikah oleh Kementerian Agama, dalam hal ini KUA, itu kan disyariatkan untuk membaca syahadat agar pernikahannya menjadi sah. Nah, namun dalam pelaksanaan keseharian mereka melanggar rukun Islam yang kedua. Contohnya sholatnya masih bolong-bolong, Ustaz. Ya. Apakah mereka itu ingkar dengan surat Al-Baqarah ayat 40 ataukah mereka termasuk dalam surat An-Nisa ayat 61, Ustaz? Pertanyaannya yang ditanyakan begini. Apakah mereka itu sudah mengamalkan syahadat itu dan bagaimana definisinya, Ustaz? Mohon penjelasan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat peristiwa itu tidak perlu dikaitkan-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, apa tidak bertentangan dengan ini, apa tidak bertentangan dengan ini. Kaji dulu ayat-ayatnya. Mengapa orang sudah syahadat atau tidak sholat? Kira-kira kenapa? Orang sudah syahadat tidak sholat itu tidak hanya orang yang baru dinikahkan naib tadi. Banyak orang syahadat tidak sholat itu banyak. Maka Nabi mengatakan batasan orang Islam dan kafir apanya? Sholat. Sekalipun sudah syahadat, kalau tidak sholat ya kafir. Gitu? Kalau mati gak boleh disolatkan. Nah, kalau orang-orang kita ini ada yang berpendapat asal sudah sholat, sudah syahadat dikatakan sudah Islam, kalau mati disolatkan. Gitu? Mengapa dia sudah sholat kalau tidak syahadat? Karena tidak tahu saja. Maka dakwah pengajian seperti kita lakukan harus di galakkan di mana-mana biar ngerti. Kowe lagi syahadat durung salat durung Islam gitu loh. Ya maka itu. Nah, kemudian kalau di KUA kok kalau mau nikah harus disuruh baca syahadat, itu untuk meyakinkan saja. Kalau saya mestinya kurang itu. Tanya Pak Naib, kamu agama apa? Islam, coba syahadat. Syahadat ah. Kalau saya jadi naibnya itu tak tanya. Sudah salat? Sudah. Salat Isya berapa rakaat? 3 rakaat. Salat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Oh, kamu belum sholat. Nah, kalau namanya kamu orang Islam, mesti harus sholat. Sholat itu, ya jadi bedain gitu. Terus kalau perlu coba praktek sholat toh. Gitu lah. Belum bisa. Oh, ternyata kamu baru mengaku Islam, tapi belum bisa. Kamu betul jadi orang Islam? Ya, saya sudah syahadat Islam. Nah, itu kewajibannya naib. setelah nikah dicatat orang-orang macam itu, dicatat ini sudah Islam. Lain waktu nanti diajari sholat. Kalau di kursus, setelah saya nikahkan ini selama 3 bulan kamu tak kursus di sini. Nah itu ajari sholat. Ojo naik bar nikah ke ngaku Islam, dah selesai sholat apa ora karepmu, itu berat itu nanti. Jadi tugas di KUA itu ada, kalau memang suruh baca syahadat itu meyakinkan kowe Islam tenan apa ora. Ya, Islam. Coba baca syahadat, belum bisa itu. Terus dituntuni lah. Nah, sekarang kamu menyatakan masuk Islam, pintunya masuk Islam itu syahadat dulu. Setelah syahadat harus ditindaklanjuti sholat, kayak gitu. Ya, saya yakin kalau orang-orang tadi sholatnya masih bolong-bolong, banyak yang hadir ini dulu pendengar radio sholatnya masih bolong-bolong. Setelah dengarkan radio baru sholat yang bolong tadi dibunteti semua. Genepi gitu lah maksudnya. Mengapa? Dulu yaitu kadang tidak sadar sholat ini dianggap aja nek lagi susah ora sholat atau nek seneng ora sholat. Nah, sakit tidak sholat, kadang bolong-bolong itu. Nah, maka tidak ada kesadaran bahwa kalau kamu jarang Islam itu sholatnya ya harus lengkap. Baru setelah dengar radio sadar. Maka kalau terjadi peristiwa semacam itu, insya Allah nikahnya sah. Nah, tindak lanjutnya saja, kalau dia sudah mau bersyahadat, mestinya ditindaklanjuti untuk sholat. Maka pengajian-pengajian semacam ini sangat penting dibuka di daerah-daerah sana. Biar ngerti nanti, oh bae aku pernah seperti ini mau ngaku Islam tok ning ora sholat berarti tidak Islam gitu loh. Biar sadar sendiri dengan seruan-seruan ini. Gitu ya. Apalagi? Silakan Bapak. Bapak Ustaz. Saya dari Kalimantan, Pak. Oh iya. Nama saya Sartono dari Pinaan Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Yang perlu saya tanyakan, ada orang tua punya cucu dan anaknya itu keluar dari agama Islam. Apakah orang tua mbahnya itu bolehkah mengkekai cucunya itu? Keduanya, saya dari Ketapang pulang ke Jawa ini keperluan untuk menghadiri yaitu meninggalnya orang tua saya, tepatnya mertua saya. Lah pada malam-malam hari itu mengadakan yasinan dan tahlilan. Lah saya berhubung dipandang ini gimana Pak Sartono kalau pandangan MTA mengadakan ini boleh enggak? Lah saya pada waktu itu sudah kumpul, saya itu memberi istilahnya itu tausiah. Saya terangkan untuk tata cara apa itu seperti mayit itu, tata caranya wajibannya orang Islam itu memandikan dan mengapani, mengubur dan mendoakan. Menyolatkan. Jadi menyolatkan baru nah, diubur. Nah, pada kumpul itu saya. Jadi jangan mengubur baru menyolatkan. Ya, salah Pak. Nah, ketika kumpul itu saya menganjurkan, kalau acara yang seperti ini tidak perlu diadakan. Kalau kamu mau membaca doa, jangan dipaskan atau ditunjukkan ini 3 hari, 7 hari, 40 itu tidak perlu, itu tidak ada tuntunannya. Nah, anjuran saya itu apa sudah benar dan kebetulan saya di orang tua saya itu tidak ada tantangan, Pak. Ya. Sekian pertanyaan, mohon penjelasan dan menjadi tambah keimanan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saudara sampaikan itu ada benarnya, ada salahnya. Benarnya acara-acara tahlilan untuk 3 hari, 4 hari, 7 hari tidak diadakan itu betul. Tapi kalau itu kamu katakan menurut pandangan MTA, salah. Ya, itu bukan pandangan MTA, menurut Islam gitu loh. MTA enggak punya, enggak pernah membuat aturan kok, gitu. Ya. Orang mati dibacakan apa doa-doa dan dipaske hari ketiga atau 7 atau 40 atau 100 dan sebagainya, itu menurut pandangan Islam tidak ada tuntunannya. Bukan pandangan MTA, ya. Bukan MTA enggak punya aturan apa-apa. Karena itu tidak ada tuntunannya atau mungkin di MTA ini belum tahu tuntunannya, nah maka kita tidak mengamalkan. Karena apa? Quran mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hatimu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah apa yang kamu lakukan itu. Gitu ya. Dan misalnya aja ditanya, jangan pandangan NTA, itu menurut sepanjang pengetahuan kami di dalam Islam saya belum mendapatkan tuntunan seperti itu. Gitu ya. Ya. Mari apa lagi? Dari Kota Malang, Ustaz. Gitu ya. Dari Ibu dulu, mari ya. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Ibu Siti Rusbandiah dari Kota Malang. Ya, mari Bu, dari ya. Malang ya. Alhamdulillah Pak, kami masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang satu diantaranya titipan dari jamaah. Gini Ustaz, saya ini sudah hampir 5 tahun mengalami suatu penyakit vertigo namanya. Ya. Sudah terapi berkali-kali, sudah berobat secara medis. Nah, ini tetapi belum ada kesembuhan. Yang kami tanyakan, penyakit yang diderita oleh seseorang yang bertahun-tahun, mungkin dari jamaah ini juga ada yang baik di rumah maupun di majelis ini punya penyakit, itu termasuk ujian, termasuk peringatan dari Allah. Dan alhamdulillah suami saya ini sabar dan selalu istilahnya memberi masukan Ustadz bahwa apabila diberi suatu penyakit itu disuruh bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ini dikatakan oleh beliaunya itu kafaroh. Yang dimaksud dengan kafaroh itu apa? Berikutnya gini Ustadz, ini kan membludak, istilahnya banyak sekali terapi-terapi atau pengobatan secara tradisional atau herbal. Itu kami mencoba untuk mengikuti, tetapi diantaranya ada yang diberi obat, bahkan ada yang diberi seperti doa dari si terapi, bentuknya hanya sebuah minuman seperti aqua diberi doa. Apa itu diperkenankan? Yang jadi seperti aqua ya, didoani terus-terus minum gitu? Iya, itu diperkenankan atau tidak? Terus yang berikutnya, ini di televisi itu ada tayangan yang disebut dengan bengkel hati Ustadz ya. Itu yang menghubungkan tentang suatu penyakit itu dihubungkan dengan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keluarga, orang tua maupun masyarakat. Apakah yang demikian itu benar Ustadz? Ini yang dari saya. Kemudian yang titipan dari jamaah, ini ada semacam diminta bantuan untuk akekah, tetapi aturannya 7 hari. Melainkan maksudnya acara tersebut dipestakan Ustadz, mengundang dengan berbagai undangan yang banyak untuk dipestakan. Apakah yang dimintai bantuan itu diperbolehkan atau tidak? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawaban saya kurang satu untuk Bapak yang tanya akikah tadi. Ingat Ibu tadi. Jadi kalau memang orang tuanya tidak Islam, ya dah, tidak ada kewajiban, tidak ada syariat untuk akikah. Karena akikah itu kalau dia punya anak laki-laki disyariatkan menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anaknya perempuan disyariatkan menyembelih 1 ekor kambing. Lah yang disyariatkan menyembelih itu anak yang dilahirkan atau yang orang tuanya? Ya? Orang tuanya. Nah, anak apa iso gitu. Nah, maka kewajiban. Lah karena orang tuanya bukan orang Islam, ya, ya tidak kewajiban, tidak ada syariat akikah bagi orang yang bukan Islam tadi. Ya, lah kalau mbahnya, karena mbahnya aslinya Islam, kayaknya murtad, mau mengakikahi cucunya tadi, boleh saja. Sembelihkan kambing, dagingnya dibagi-bagikan, boleh saja mengakikahi cucunya, karena bukan, karena orang tuanya tidak Islam, dulunya juga Islam, murtad, berarti dia sudah ngerti aturan Islam juga sebetulnya. Jadi kalau mbahnya Islam mengakekoi cucunya tadi boleh. Kemudian dari ibu, vertigo sudah 5 tahun belum sembuh. Banyak lagi selain orang yang sakit vertigo, mungkin sakit yang lain sudah 5 tahun mungkin lebih juga belum sembuh. Maka kalau semacam itu bagi orang yang beriman itu suatu ujian. Ya, karena ujian itu ada dua, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Termasuk sakit itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Maka kalau dia sabar diberi sakit tadi, ya, menjadi kafaroh. Kafaroh itu hanya penebus, tebusan. Kafaroh dosa-dosanya berarti kalau sabar menerima ujian sakit tadi akan mengurangi dosa-dosanya. Sabar itu dengan kesabaran. Jangan menyesal. Lah sabar itu gimana? Ya tetap berobat. Kalau berobat kepada ahlinya, ahli pengobatan. Jangan kepada dukun, jangan kepada orang tua, jangan kepada orang yang pinter, dikatakan orang pinter pada umumnya. Berobat saja kepada dokter yang pinter sesuai dengan penyakitnya. Katakan pada dokter, saya sakit vertigo. Obatnya apa? Lah kalau dokter tadi merasa, oh ini bukan ahli saya, ini baiknya berobat ke dokter saraf umpamanya itu. Ya itu dah. Dokter yang ahli pengobatan, jangan kepada yang lain. Karena Nabi kita mengatakan idza wusita al-amru ila ghairi ahli fantadirisa sa'ah. Ya. Kalau sesuatu urusan dipegang orang bukan ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Apalagi ya diobati dengan air yang sudah didoani. Ya. Ya kalau saya muda semacam itu saya belum tahu, kalau tanyakan dalilnya belum tahu. Hanya yang saya ketahui Nabi itu kalau sakit adalah berobat. Nah, berobat tentu kepada ahli pengobatan. Kalau Allah memberikan kecocokan antara obat dan sakitnya tadi, sembuhlah. Allah beri kesembuhan. Maka lebih baik kalau berobat ya yang real-real aja, enggak usah kepada yang semacam itu. Ya. Adapun penyakit dihubungkan dengan hati, kesalahan-kesalahan orang tua, itu terserah saja. Ya. Mungkin maunya kalau saya penyakit ini dihubungkan dengan hati ya, untuk banyak mengenang salahnya, kemudian banyak istighfar pada Allah untuk menenangkan hati, itu bisa saja. Tapi tidak semua penyakit-penyakit terus ya, hubungannya apa dengan itu? Memang Nabi mengatakan ya, semua penyakit yang bentuknya fisik itu biasanya timbul dari dirinya sendiri. Dan sakit kolesterolnya tinggi, lah itu mungkin pola makannya. Sakit tekanan darah tinggi, ya sakit gula, itu mungkin pola makannya. Maka harus banyak jamu. Ya. Kalau orang sakit itu harus banyak jamu. Istilah dokter Robert itu jamu itu hanya jaga mulut gitu loh maksudnya. Orang kok minum jamu, dijaga mulut. Kalau dianjurkan deh dokter, wah ini kolesterolnya tinggi, jangan makan jeroan, jangan makan nati. Nek rempolo boleh enggak? Nah, orang itu makan nati malah rempolo. Padahal itu enggak termasuk jeroan itu ya, enggak boleh. Harus ditaati ahlinya itu. Kemudian penyakit di mana? Ya, akikoh. Nah, akikoh itu sembelih pada hari ketujuh. Tentang itu dipestakan, diundang orang untuk dimakan bersama. Di situ silahkan saja, itu teknis asal tidak menerima sumbangannya. Lanek terus akikoh, ya, undang orang, terus menerima sumbangan akikoh lah. Akikoh itu ibadah, ibadah kok disumbang itu gimana? Nah, maka yang paling tepat tidak mengundang masalah sebetulnya, akikoh itu menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan mentah, itu sudah tidak akan timbul masalah. Tapi kalau memang mau berkah apa lebih banyak ya dah silakan ngundang, tapi jangan menerima sumbangan. Kok nek sumbangane entuk akeh wah cucuk ya. Mbleh wedhus 500.000 sumbangane entuk 2 juta bati ta. Nah, itu berarti ibadah bati duit itu. Supaya lurus ibadahnya tidak kecampur niat-niat yang lain, ya lebih baik murni aja dibagikan begitu. Baik, saya juga gitu ya jawaban saya. Mari yang lain. Ya, dari aku, Bapak dari aku dulu, Pak. Wabarakatuh. Dari mana Bapak ini? Nami kula Said saking Desa Nancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Bangil. Oh, nggih. Daerah hubungan Jambi Paron, Pak. Nggih, nggih. Sedulur bis. Nggih, nggih. Sadherekipun nuwun pangapunten, Pak. Mumpun sepuh wong salwangsul nyuwun pirsa mawon nggih sinten saking dedene. Nggih, mboten napa-napa ning melu ngaji. Alhamdulillah. Wawane niku awal-awale nggih. Saket iki nggih nampung ngrungokke lah saniki rakyat nggih. Nembe dimi-dimi nggon saket waos, Pak. Nggih sing ditekokke napa? Langsung, Pak, nggih. Nggih langsung mawon Pak ingkang badhe kula suwun pirsa. Ngingi-ngingi tiyang sugih ilmu kalih tiyang sing dereng gadah ilmu. Wonten unan-unan liwat khotbah Jumat. Angsale khotbah niku nggih secara singkat nggih intine kemawon, Pak. Wong kuwi nek ora duwe ilmu padha karo mati sak jerone urip. Lah wong kuwi nek sugih ilmu senajan wis mati ijik iso berjalan selawase. Lah niku sing dimaksud menapane sing wong pun meninggal kok tesih saged mlampah. Sak terusé niku napa amalane, napa guburane, napa ilmune. Lah kula niki nggih kesentuh unen-unen niku ngrumasi kula niki dereng gadah ilmu napa nggih termasuk golongane wong mati sak jerone urip niku napa mboten. Nyuwun penjelasan, Pak. Nggih, cekak semanten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa eneng wong mati sak durunge urip? Lah dikandake mati iki mergone mesti urip iki mau. Lah kula mboten saged jawab, mate kok kemawon sing khotbah niku. Karepe pripun sing khotbah niku mangtekoni, aku ya wong urung duwe ilmu, apa aku berarti mati sak durunge urip? Moko aku wis bacot urip iki. Lah mate kok ke ngoten. Ngoten, Pak. Ya. Mergi sing kula anane kula dereng wonten sing napa niku tangklat sing khotbah mergi kula niku sak lingkup masjid niku tiang jumatan sak masjid ngantos kebak masjid niku sing dereng ngaji nembe kula kalih tiang setri kula. Lah kula niki nek teng lingkup masjid niku tiang sing paling rendah piyambak. Nggih. Sepindah juluk anak zina, anak jadah atau anak zina kaping kalih buta huruf. Lah kula niki sak derenge nderek ngaji teng MTA niku nggih tiyang manutan pol. Kancane ngidul tuwut ngidul, kancane ngalor nggih tuwut ngalor. Slametan teng Gundi kemawon kula niki mboten nate kentun. Lah bareng kula niki nderek ngaji teng MTA, sak niki niku kejuluk wong buta huruf kok ya nyeleneh aneh ora manut tanggane. Lah niki sebabe kula dereng wonten tangkep sing khotbah, Pak. Nggih, kepesa kula suwunke pirsa teng mriki. Nggih, tetap sumanten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune menyang rumaja bodho malah tekon niku apik. Lah, ngono tekon, lah aku bodho nek kowe karo tekon kan wis do pinter kabeh. Ning gandeng aku ora ngerti karepe sing KTP mau, ya. Wong bodho kaya aku iki wis mati sak durunge urip iki karepe piye aku tekon mergo aku bodoh gitu lho. Lah nek kowe sing dong rungokke wis pinter terangno iki gitu lho. Mboten ya mboten sah rumoso direndahke mboten perlu wis ben ya ta. Padahal sing direndahke perkara ora iso maca. Oke sing iso maca ning ora mudeng. Nah, aku ora iso maca ning rungokke dadi mudeng lah. Pilih iso maca ning ora mudeng apa ora iso maca ning mudeng? Nah, nek iso ya iso maca ya mudeng gitu lah. Dadi mboten cah kecil hati. Ya, ora direndahkan manusia sing dinilai oleh Allah tinggi derajat itu karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Perkara kono rendahke ora mas, ora sah dirasake. Itu perkara anak jadah apa anak wajib itu urusane gitu. Ya. Anak itu lahir apa sing ditekake wae ta wis kebaca tamir 7 sasi lagi arep nikah kuwi sing dosa dudu anak sing dilahirke. Sing dosa sapa? Bapak ibune. Nah, anak sing dilahirke sanajan iki lahir tidak hasil nikah yang sah karo hasil zina lahir ki padha. Anak itu sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu dawe Nabi. Jadi anak nikah sah atau rasah lahir podo, podo randu itu sawopo dan podo digawani oleh Allah fitrah itu beragama tauhid. Nanti lah, jadi mesti ketil hati. Nanti ya, lah mungkin sebatas apa tepat, mungkin nak keluar jawab, mungkin keluar gitu yang ngerti, mula tekok ke kalah yang betah ni kemauan, bener karpe piyen. Nanti bang ya. Mari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ibu dari Mojosongo minta waktunya untuk menyerahkan khidmat atau ada keluhan, Pak? Apa? Makan kan? Iya. Pak, ini saya dari Mojosongo. Itu ada Mojosongo mana, Ibu? Mojosongo Solo. Oh, Mojosongo Solo. Nggih. Menika anak-anak kawula enggak ada jimat utawi semeti, Pak menika. Wontenipun niku nggih, wontenipun kata kalian menika napa niku arupi permata menika lah menika anak kawula kan kawula badhe ibadah haji menika pun dawuh kan Bapak Ustaz saking Kalimantan pun dawuh gandeng menika kalomben menika tertunda janipun bidanipun sampun kalomben menika kedah tertunda dalaran griya tasih wonten menika cemeti menika gadhanipun anak kawula klan kawula badhe dalem seraken dhateng Bapak Ustaz. Okay. Menika dawuhipun Bapak saking Kalimantan Bapak Ustaz. Nggih, nggih. Aget napa wujude cemeti? Dhasun di, Pak? Ben cemetine napa? Pecut. Permanu menika mata-mata saking bling. Lajeng menika wonten gambaripun menika arupi sami menika wonten gambaripun tiang kalih. Nah, jarine napa kekuatane? Mboten mangertos, Pak. Menika critanipun menika tiang titip, menika kersanipun kangge keselamatan. Oh, gandeng yeah. Kula ben menika kawula sak anak kula nembe wonten musibah, kersanipun pinaringan panjang umur menika dipun tinggali kalian Bapak menika arupi menika kangge keselamatan ngaten. Lajeng kampure nyimpen usana dumugi Kalimantan kawula badhe terbang saking Kalimantan nggenipun ibadah haji menika, usana di batal menika lak kawula kan anak kawula lajeng pun dawuh menika wonten menapa Bu ingkang ketinggalan wonten rumahipun menika pun serahaken wonten darah mereka mriki menika panggung negaran menika Bapak. Nggih, dados menika kemusyrikan gitu. Nggih, dalem mboten mangertos Pak nggih, kula mben. Sanajan menika mboten mangertos namung kawula namung nyuwun slamet wilujeng kemawon. Nggih, pun mangga. Kusama kula mben nggih. Nggih. Kula dipun nyuwun dipun slametaken kawula sak anak kula. Mboten megang menika ngaten lho Pak. Nggih, dadi slamete ora mergo kuwi. Nggih. Allah kita. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak nggih, kawula sak anak putu kawula mboten mangertos barang menika. Nggih, mula sak sampun ngerti ampun diyakini melih nggih. Nggih. Lah sampun badhe ibadah menjang menika Pak. Nggih, sebar ibadah goleki neh. Oh, mboten. Mboten Pak, mengke malah anu ngajri-ajri Pak. Nyuwun pangapunten Pak nggih. Nggih, mugi-mugi dilangge niku. Kawula nembe sadar. Utawi mangertos sak sampunipun batal anggenipun badhe ibadah nggih mugi-mugi Allah ngampuni dosanipun nggih matur nuwun nika lajeng pun aturaken sinten Bapak nggih niku dilanturke mriki saged tepat ing ngarepe niku dilungke niku lah terus dilantungke tekan mriki terima itu yang dekat itu tolong diterima yang dekat itu diterima terus diserahkan ke sini. Yang lain mari. Moga Bapak yang dari Oku. Dari Oku Pak. Dari Oku Pak. Yang dari Oku? Lantai. Oh iya Bapak, silakan. Bapak, Bapak dulu dari Oku, Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Silakan bicara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bajuri dari Oku Timur. Ya, mari. Sumatera Selatan. Tanya Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari ketua binaan kami di Sumatera Selatan untuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pertanyaan saya yang pertama adalah sekarang kan mulai dari sejak zaman reformasi ini ada semua adalah pilihan rakyat dari Pilpres sampai Pilkades. Ya. Ini yang saya tanyakan apakah ketika kita memilih salah satu pimpinan kita, baik itu kepala desa sampai presiden, lalu sampai pada saatnya beliau-beliau itu menjabat, dan di dalam masa menjabat itu mereka menyeleweng dari apa itu namanya sumpah jabatan atau menyelewengkan amanat rakyat. Seperti contoh yang sekarang sedang marak adalah korupsi. Apakah kita yang memilih itu ikut imbasnya, dapat imbasnya, ikut berusaha, Ustaz? Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, saya tidak terlalu hafal, tapi hanya hafal awalnya saja. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Di situ secara lughat, secara bahasa, artinya adalah bahwa bukanlah sebuah kebaikan atau kebajikan menghadapkan mukamu ke arah barat dan timur. Yang saya tanyakan pertama adalah asbabun nuzul dari ayat tersebut seperti apa. Lalu yang dimaksud kalau itu pada zaman itu ada sebuah masjid yang berkiblat dua, maka untuk zaman saat sekarang ini, Ustaz, yang mungkin apakah masih terkena oleh ayat itu di antara kita yang dianggap oleh Allah bukan suatu kebaikan. Contohnya umpamanya kita melaksanakan ritual-ritual yang tidak sinkron atau tidak selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Ustaz. Itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sana dulu ada, sebelum Nabi diperintahkan dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah, dia menghadapnya kan ke Baitul Maqdis. Nah, setelah ada perintah menghadap Ka'bah, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel lah, mereka sudah rame mengatakan bahwa agama Muhammad itu hanya ikut-ikutan, ya, tanpa pedoman, sebentar menghadap ke sini, sebentar menghadap ke sana. Nah, maka Allah mengatakan perkara penghadapan timur dan barat itu bukan suatu kebaikan. Artinya menghadapnya itu bukan suatu kebaikan. Nah, yang disebut kebaikan di situ adalah man amana billah, siapa beriman kepada Allah. Nah, karena ini perintah menghadap ke Ka'bah. Ya, kalau dulu menghadap ke timur terus ke barat, dulu ke Baitul Maqdis terus ke Ka'bah, tentu perpalingan kiblat itu bukan kehendak Nabi sendiri, itu atas perintah Allah. Jadi beliau menghadapnya ke Ka'bah itu bukan kehendak sendiri, tapi perintah Allah. Maka yang disebut kebaikan itu, saya dulu menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sini diperintah Allah. Nah, itu karena dilandasi dengan iman kepada Allah, menghadap ke Ka'bah itu suatu kebaikan. Andai kata tidak ada perintah Allah menghadap ke Ka'bah, ya menghadapnya ke Baitul Maqdis, kan diperintah beralih, maka itu perpalingan kiblat. Nah, terus di orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa agama Muhammad itu agama yang tidak punya pendirian, akal-akal sendiri. Masa dulu menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sana. Nah, tidak tahu yang menghadap ke sana itu yang perintah Allah. Nah, gitu kan? Jadi kesimpulannya, kebaikan itu bukan penghadapannya. Sekalipun kita juga begitu, kita walaupun kita menghadap ke Ka'bah, sholat dan sebagainya, tapi perilaku kita menyimpang dari Allah, ya bukan kebaikan itu. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sekalipun kamu sholatmu ajek menghadap ke Ka'bah sana, ya sholatnya ajek, tapi maksiat tidak pernah kamu berhenti. Itu bukan suatu kebaikan sholatmu itu. Jadi sholat yang baik itu bisa mencegah fahsak dan mungkar. Maksudnya kebaikan itu di sana. Jadi bukan formalitasnya. Terus kamu kalau sudah menghadap ke sana sudah merasa sudah baik. Nah, bukan begitu. Perilakumu harus diwujudkan. Maka sholat itu harus dibawa kemana-mana dalam kehidupan ini. Dalam arti sholat itu harus dijiwai. Bukan sekedar formalitasnya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Tapi sholat itu harus dibawa kemana-mana. Di mana-mana kamu sholat. Kalau kamu jadi pedagang orang sholat, juga sholat kamu bawa, mencegah kemungkaran, kamu mesti tidak mau menipu dagangan. Tidak mau mengurangi takaran, tidak mau mengurangi timbangan. Gitu? Di tengah-tengah orang suka korupsi, kamu orang sholat, sholatmu kamu bawa, diberi amanat, kamu tidak mau korupsi. Ini orang sholat. Kalau sholatnya masih sholat, korupsinya ya cek, sholatmu tidak berguna, bukan suatu kebaikan. Gitu. Maka adapun kita memilih orang, ternyata yang dipilih do korupsi, apa kita melu dosa? Itu dosa enggak? Tidak, oh kita milih wis ngati-hati, ya toh? Milih ngati-hati, yang kita pilih ini yang kira-kira pandangan kita, rasa kita baik, tidak korupsi, ternyata setelah jadi ya korupsi. Yang tanggungannya yang dosa, yang korupsi, yang milih itu tidak. Itu pelajaran buat kita, ya toh? Ngati-hati aja sesak kleru, apalagi sak-sae, ya toh? Nah, maka itu, lah kita kena dampaknya enggak? Kena. Dampaknya bukan dosa, tapi dampaknya ikut rekoso. Ya. Karena dikon mikirin kon suruh dandani negara ini supaya aman, tentram, subur, rakyatnya makmur. Lah gandeng dikorupsi, lah kita kena akibat penderitaan, kemiskinan karena dikorupsi hartanya oleh pejabat-pejabat itu. Kita tidak dosa karena mereka korupsi, tapi kita kena akibat karena hartanya dikorupsi oleh atau pejabat-pejabat, akhirnya rakyat ikut menderita. Ya. Menderita akhirnya, ya kan? Maka petani pun ikut merasa penderitaannya. Ya. Ternak juga begitu. Harga sapi jatuh. Padahal ngopeni sapi susah. Ya. Pakannya mahal, obatnya mahal, barang saatnya jual jatuh karena banyak daging sapi import ke sini. Nah, sapi dalam negeri ora cucuk sing ngopeni, dijual harganya murah karena kedropan oleh sapi dari luar negeri. Mengapa? Kok tidak mencukupkan ternak dalam negeri saja? Nah, sebab mendatangkan dari luar negeri itu dapat apa? Nah, itu korupsi. Ya, mestinya tidak boleh, kok boleh lah, karena dapat apa-apa itulah akibatnya petani, peternak sapi merasa keberatan. Ya, karena diakali oleh wakil-wakil rakyat kita yang korupsi itu. Nah, petani tebu ya begitu. Ya, petani beras ya begitu, harga beras jadi murah kalau saatnya panen. Ya, padahal biaya pertanian mahal karena banyak import beras dari luar negeri. Lah sing import itu untuk duit. Rakyatnya sing susah. Mula tahun 2014 akan pilihan lagi. Milio sing seneng korupsi neh. Nah, gitu toh. Sisan gitu toh. Nah. Maka terus arep milih endi? Susah kan mau milih sing ora seneng korupsi wis ngati-ati ya. Mesine iki ya ora ning nyatane iya. Nah. Lah abot kita. Aku rasa mikir kuwi wis, sekarang ngaji wae wis. Ngaji rasa mikir. Ya soalnya urut coblosan nek sing kira-kira ada yang pantas dipilih ya pilih, nek ora ya rasa milih itu aja. Gampang itu ya. Ya biar main mereka dua rebutan ini ya silakan saja. Sekarang mulai partai-partai juga berusaha mengumpulkan massa untuk menempatkan dirinya, memperbanyak kursi. Ya, kita tetap enggak dengar itu aja lah. Itu ora dengar tapi ngrungokke. Gatekke ngene lho, piye polahmu piye? Oh nek kene kono nyata kursi tak titeni iso ora tak pilih kowe lah gitu. Ya, cukup ya. Dari Bapak ini. Dari Madura dulu aja. Kami utamakan dari Madura dulu Ibu, mohon maaf. Madura. Dari Madura. Dari Madura mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz mengenai salat. Nama dulu Bapak. Nama Ahmad Syafi'i dari Sumenep, Madura. Oh, dari Sumenep ya. Karena baru saat minggu kemarin kami ikut ini MTA di Kabupaten Sumenep dan waktu itu mengenai judulnya salat. Ya. Di brosur itu salat, tapi belum tuntas Ustaz. Saya tanyakan di sini. Kalau anak-anak itu enggak salat umur 7 sampai 10 itu pasti dipukul, wajib dipukul dengan orang tuanya. Lah, yang besar-besar kayak kami ini, siapa yang akan bertanggung jawab kalau tidak sholat? Ya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Kalau sudah besar, sudah yang mukul siapa? Gitu. Kalau umur 10 tahun, tidak sholat, pukul oleh orang tuanya. Kalau sudah besar, pukul oleh malaikat nanti. Karena dipukul oleh orang tuanya, bales, wis gede sak mono. Sholat itu saya, tidak usah ngurusi saya sholat apa tidak, urusan saya karena ini dipukul orang tuane. Ya sudah, tunggu aja, gue buki malaikat gitu. Nah itu ya, maka itu maksud Nabi itu mendidik supaya menanamkan rasa tauhid, rasa keagamaan, rasa tauhid yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu maksudnya setiap bayi yang lahir itu sudah diberi modal oleh Allah siap beragama tauhid, agamanya Islam. Maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Telah besar jadi Yahudi atau jadi Majusi atau jadi Nasrani, itu salah didik, salah orang tuanya. Maka supaya anakmu yang sudah diberi modal oleh Allah siap beragama tauhid sejak lahir, supaya tetap tauhid itu bersemayam dalam hatinya, mulai umur 7 tahun didik sholat. Umur 10 tahun masih agak sulit, dipukul artinya agak dikerasi lagi. Maksudnya kalau mendidik anak sholat itu sejak kecil, itu insya Allah sampai gede merasa duya-uya. Jangan anak kecil malah dibiarkanlah cah cilik rasa sholat rapot. So nek gede wae, lah bareng wis gede susah. Padahal 10 tahun suruh mukul, ini wis selawe to piye iki? Dipukul wani malah gawa pukul genti. Nah, itu maka didikan Nabi itu kalau dipraktekkan insya Allah sampai dewasa, sampai tua pun wala tamutunna illa wa antum. Nah Isa jangan sampai mati itu dalam keadaan meninggalkan Islam, kecuali mati dalam Islam. Nah supaya mati dalam Islam maka harus ditanamkan sedalam-dalamnya mulai dari umur 7 tahun. Karena yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Maka umur 7 tahun sholat diajari dengan betul. Umur 10 tahun agak diperkeras sedikit. Nah nanti kalau sudah mapan jalan sendiri. Nah sholat itu kuncinya surga ya. Jadi kalau sampai tidak sholat sudah tidak bisa masuk surga ya. Ya, jadi itu pendidikan Nabi maksudnya supaya agama Islam yang sudah diberi modal oleh Allah ini tidak hilang karena salah didik tadi. Nggih. Apalagi dari Madura berikutnya masih ada Madura. Masih ada dari Madura? Masih ada dari Madura? Ya, masih dari Madura, Bu. Masih ada. Manu, Pak. Kita utamakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu ini? Ibu dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatus Sadia dari utusan dari Sumenep Madura. Oh iya, mari. Alhamdulillah saya sudah mengikuti MTA di Sumenep kurang lebih 4 bulan dan alhamdulillah juga saya kali ini bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang seiman di MTA Pusat Solo. Ya. Yang hendak saya tanyakan di sini bahwasanya masa iddahnya wanita yang huluk adalah sekali haid. Berapakah ukuran menurut hari atau berapa hari masa sekali haid atau menurut bulan berapa bulan sekali haid? Pertanyaan yang kedua, karena ini fakta dan terjadi pada saudara saya sendiri, pada waktu haid selama 4 bulan ternyata diperiksa dia hamil. Jadi bagaimana untuk menentukan masa iddah? Jadi haid tapi hamil gitu. Iya. Hamil kok haid itu gimana? Ya. Ya enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Iya. Demikianlah pertanyaan dari kami, mohon dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekali haid itu berapa bulan? Umumnya orang haid itu yang disebut datang bulan itu berarti 1 bulan. Orang haid itu nama disebut bulanan kan? Bulanan. Kalau tengah bulan atau mingguan itu tidak normal. Yang normal orang haid itu bulanan. Nah, sekarang ada orang hamil 4 bulan kok haid. Nah, itu mesti bukan haid. Itu namanya penyakit, ada kelainan. Kalau orang hamil tidak mungkin haid. Lah keluar darah, ya yang darah keluar itu bukan darah haid, tapi darah penyakit. Maka perlu berobat ke dokter itu. Kenapa saya hamil kok keluar darah? Ya, tiap keluar darah yang dari situ itu belum tentu mesti darah haid. Kalau darah haid mesti tidak hamil gitu loh. Kalau hamil loh keluar darah dari situ, itu bukan darah haid. Periksakan ke dokter yang tahu ini darah apa, mesti ada kelainan itu. Itu ya. Ya, dah. Mari ini dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Tanti dari Klaten. Mohon maaf. Ibu, dari Madura dulu. Mari. Madura dulu Ibu ya. Nanti kalau masih ada waktu. Ya, mari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruddin. Nuruddin. Ya, Nuruddin Pak ya. Di Madura sekarang itu banyak warga yang memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Ya. Kemarin lusa saya mendengarkan ceramah dari Kiai Bayat Asad Karai. Dia menjelaskan masalah hikmah maulid. Ya. Di antaranya hikmahnya yaitu masalah bunga dan uang selabatan yang ada di piring itu. Dia mengatakan bunga maulid Nabi itu ada manfaat-manfaatnya. Jika bunga itu diselipkan di sopak atau di rambut seorang perempuan yang tidak laku kawin, paling tidak 1 tahun lagi sudah dia punya suami. Kalau uang yang dijadikan jimat diletakkan di kantongnya. Uang dijadikan jimat, uang. Iya. Waktu pada Maulid Nabi itu, ya. Kalau niatkan untuk naik haji, insya Allah tahun yang akan datang sudah naik haji. Apa? Kalau maksudnya kalau jin bagaimana? Kalau jimat, kalau uang itu dijadikan jimat, dibawa kemana-mana, diletakkan dalam kantong, itu insya Allah tahun yang akan datang sudah naik haji. Naik haji dengan jin. Dengan jimat itu, Ustaz. Oh. Nah ini tolong dijelaskan biar didengar oleh masyarakat Madura, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu keterangan Maulid Nabi ada bunga. Kalau bunga diselipkan di bagian kepala wanita atau rambut wanita yang belum laku, nanti 1 tahun laku. Ya. Kalau jimat yang didapat, apa uang yang didapat ketika Maulid Nabi tadi dijadikan jimat, dimasukkan kantong kemana-mana dibawa, nanti 1 tahun bisa ibadah haji. Nah itu mestinya itu angen-angen apa dari agama. Kalau dari agama cari sumbernya dari Quran atau dari sunnah. Hadis ada enggak? Kalau ada hadis betul begitu diteliti hadisnya sahih apa palsu. Gitu? Kalau hadisnya sahih ya perlu diyakini. Kalau hadisnya palsu buang saja. Gitu kan? Nah, maka itu sepanjang saya ngaji sampai hari ini sampai jadi guru ngaji ini belum pernah mendapat hadis semacam itu. Belum pernah dapat. Ya. Bahkan acara Maulid Nabi, peringatan-peringatan Maulid Nabi itu pun sebetulnya Nabi tidak mengharapkan seperti itu. Yang mengadakan maulid-maulid itu ya hanya di Indonesia ini. Karena sudah sebelum Islam masuk ke Indonesia, kita sudah terpengaruh oleh agama sebelum Islam, ya Hindu, ya Buddha, animisme, dinamisme dan sebagainya itu. Maka kadang-kala Islam masuk itu masih bercampur aduk keyakinan-keyakinan semacam itu. Untuk menghilangkan tidak gampang. Maka harus kembali pada Quran. Kalau tidak kembali pada Quran itu enggak hilang. Ya. Maka apa itu Maulid Nabi apa ada bunga juga dimasuk ada ditaruh di kepala wanita itu terus saya tanya bunganya bunga apa? Bunga apa kira-kira? Bunga apa, Pak? Ya? Melati. Nah, bunga melati. Lah mau ning Mekah kan ya ning bunga melati. Zaman Nabi apa ya ada semacam itu. Gitu. Nah mestinya kalau kita memperingati Maulid Nabi itu bukan itunya. mengenang. Karena Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu beratnya nih. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jadi sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan kitab maksudnya Al-Qur'an dan mengajarkan hikmah sunnah Nabi. Nah, maka diterangkan di situ, ya ta? Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an, manusia itu dalam keadaan sesat yang nyata. Walaupun Quran sudah diturunkan, Nabi Muhammad sudah diutus, siapa yang tidak mau kembali pada Quran, tidak memegang hadis Nabi, masih dalam keadaan sesat. Maka Nabi sebelum wafat mewariskan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Tinggalkan padamu ya dua perkara yang menjamin kalau kamu pegang teguh dua perkara ini tidak sesat, yaitu Quran dan sunnah. Nah, ikuti Quran sunnah, kamu akan selamat. Nah, mestinya kalau maulid Nabi yang diingat-ingat, dipegang teguh itu warisannya Nabi itu. Quran sunnah harus kita kaji, kita amalkan dalam kehidupan. Ya, selama kita ngaji, belum pernah mendapatkan dalil menjadikan jimat uang yang didapat dari rebutan maulid Nabi itu, terus dibawa kemana-mana setahun enggak haji. Wanita yang tidak laku, setahun kayak kembang itu setahun laku. Lah sing ndoko kembang ning nggon sirah setahun iki ya rekoso kuwi. Laku, ya. Setahun padahal wis kering, kembangnya wis salom, kok wonge rum laku-laku kayak meneh apa gitu. Ya, itu saya enggak yakin. Nah, kalau di sana mungkin begitu. Kalau di Solo lain lagi, Pak. Ya, siapa membeli kinang di Maulid Nabi itu? Ya, kinang, tahu kinang? Ya, kamu awet muda. Siapa memberi cemeti pecut di Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, ya, sawahmu bakal subur, kebunmu lemu-lemu, ya ta? Tadi subur. Lain lagi kalau di tempatnya Pak Suhasta, Jatinom itu, sana apem Pak, bukan kembang, apem, apem itu direbutkan dengan masjid kayak ke tanggal itu dumbul ke nggo rebutan. Apem Madura tahu enggak apem? Tahu ya? Nah, apem dumbul ke nggo rebutan. Siapa yang dapat apem hasil rebutan itu untuk payung pengayoman. Dapat berkah keselamatan. Nah, engko terus disunduki ini dicentelke gedhek ora dipangan apeme wong payung. Nah, umat Islam yang keyakinan masih teng terkeni itu masih banyak. Dan itu akan terus hidup selama tidak diberantas dengan Quran dan Sunnah. Maka umat Islam kembalinya pegang teguh Quran, pegang teguh Sunnah. Yang menyimpang dari itu buang, tidak usah dipakai, tidak usah melarang orang lain. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Dah, tadi kita sendiri. Jadi kalau itu yang menerangkan tadi, andai kata ditanya, Pak, kok ada keterangan begitu, apa dalilnya ada? Itu ya raison itu ya. Ya pokoknya mbah-mbah disini keterangannya ngono kuwi gitu. Ya sudah. Itulah maka pentingnya kembali pada Quran Sunnah. Allah tekankan wa anna hada sirati mustaqimam fattabi'u wala tattabi'u subula fatafaraku bikum an sabili dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Ya. Karena jalan yang lain itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Yang demikian diwasiatkan Allah kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau ingin selamat ikuti Quran. Enggak usah cemeti seperti yang diserahkan ibu tadi ya. Enggak usah. Apalagi ini kembang nek arep ndang payu putri-putri itu ya. Aja menjual diri. Takwa kepada Allah, tingkatkan kedekatan pada Allah. Kalau kesulitan mendapat suami, ya, kalau kamu tergolong orang yang bertakwa, Allah beri kemudahan. Kemudahan. Ya. Karena jaminan Allah itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kamu takwa kepada Allah, urusanmu semua dimudahkan. Ya, ya ja'allahu makhrajan, diberi jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi. Syaratnya takwa. Maka orang takwa itu enggak ada kesulitan apa-apa. Mudah semua dimudahkan oleh Allah. Nah, maka itu jadilah kita orang bertakwa yang akan mendapat janji Allah itu. Ya, begitulah keterangan saya, Bapak ya. Jadi saya belum tahu itu kalau ada dalilnya. Baik ingin jelas, tanyakan yang khutbah itu dalilnya dari apa. Takannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Klaten, Ibu. Begini Pak, dulu kan pas saya masih kelas 7 di SMP, itu bertepatan di hari puasa. Saya pulang sekolah, jalan kaki sampai rumah. Ibu nyuruh saya suruh nyapu, tapi kan saya capek. Terus saya membantah perintah ibu itu. Terus ibu bilang ke saya bahwa saya itu enggak akan selamat di dunia dan di akhirat. Terus saya minta maaf sama ibu. Terus ibu juga nangis. Ibu juga minta maaf sama saya. Terus ibu bilang sama saya, udah jangan terlalu dipikirkan masalah itu gitu. Terus pertanyaannya gini Pak, apakah doa ibu itu selalu mabrur? Terus apakah kata-kata ibu itu akan menjadi kenyataan? Terus yang kedua, bagaimana cara saya membalas atas dosa saya yang udah durhaka sama ibu saya tadi? Tadi disuruh apa oleh ibumu? Suruh nyapu, tapi kan saya pulang sekolah masih capek. Ya. Itu pun pas waktu puasa gitu loh Pak. Terus? Ya udah, terus setiap saya curhat sama ibu tiap hari kan abis kejadian itu, terus saya curhat sama ibu. Bu, minta maaf gini, udah jangan dipikirkan lagi. Ibu udah minta maaf juga sama Allah. Tiap hari ibu juga udah minta maaf gitu. Tapi selama ini saya enggak bisa lupa. Walaupun udah 6 tahun, tapi saya enggak bisa ngelupain masalah itu, Pak. Terus jadi tanyakan apa? Bagaimana dengan kata-kata ibu tadi? Apakah semua kata-kata orang tua, terutama ibu itu, bisa mabrur? Terus yang kedua, bagaimana cara membalas atas dosa saya yang udah durhaka karena perilaku saya karena membantah ibu tadi? Sudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang buruk itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kalipun wes muka kue neng dunia akhirat sengsoro. Kalau kamu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, lantadilu, kamu tidak akan sesat. Tidak sesat. Apalagi kalau ibumu tadi juga sudah minta maaf pada Allah, kamu sudah minta maaf pada orang tuamu, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Apa semua kata-kata orang tua itu mesti mabrur? Tidak. Nek semua kata orang tua mabrur, kon ngomong sing apik-apik wae. Pembuka anakku sok dadi presiden. Wes, tua-tua anakku sok dadi dah, gitu lah. Ndak. Jadi doa itu yang dikabulkan oleh Allah, doa yang baik. Doa jelek tidak dikabulkan. Ya. Terasa oke wong sing ndongake aku elek ya oke. Ya enggak? Tapi saya yakin doamu ora kabul. Doa jelek tidak kabul. Ya, doa yang dikabulkan oleh Allah menurut tuntunan Rasulullah itu doa yang baik, dan yang didoakan tidak ngerti, yang didoakan tidak tahu. Doa yang ngarepe pejabat, ya Allah ampunilah para pejabat, para petinggi kami, ampunilah dosa-dosanya, ya Bapak Presiden, Bapak. Dungane yang ngarepe beliau ora kabul. Kuwi jenengane ora doane anggo Allah, tujuannya mencari apa? Cari muka. Wis ta percaya ho. Ndungake ning kono apik, bareng ning isor wis dipilih ngoyo ya korupsi ya. Nah, untu mbok ndungake kok malah mbok rasani iki piye ya ta? Nah. Aku terus milih aku wali kota, milih bupati, milih ya, menteri, akhirnya kok ada korupsi kabeh. Nenek kan diparingi giliran doa upacara niku doane apik-apik. Bareng mburi wah wong kaya ngono kuwi ya. Lah dungane ora doa sing didoake tidak tahu tur doane apik itu dikabulkan oleh Allah. Sama. Yang kedua, doanya orang yang teraniaya. Kalau orang yang teraniaya, dia mau berdoa tidak ada hijab antara orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada hijab, dikabulkan oleh Allah. Nah, itu maka jangan suka menganiaya orang kalau dia berdoa, bahaya itu. Kalau ibu tadi wajar, kamu kesel poso-poso kok nyapu, ya mungkin cara jawabmu aja yang menjadikan ibumu sakit tadi. Harusnya yen ngapunten Bu, terus saya kesel kula poso-poso lagi teko tur jalan kaki mulai sekolah, mengkeh nek pun sonten kula sapune itu ta. Ora kok jawabe moh kesel kok nyapu. Nah, mungkin ibumu mergo jawabe sing ora enak kuwi terus dadi wes tuli ciloko donya akhirat. Walaupun ibune ngomong ciloko donya akhirat enggak akan berlaku kalau kamu mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Dijamin tidak celaka dunia dan akhirat. Masih ada? Dari Jakarta, Pak. Assalamualaikum. Dari Jakarta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini enggak rombongan sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Nama siapa? Namanya Asti. Ah? Asti. Asti, baik, silakan. Pertama, saya apa orang tua saya, ibu saya dulu waktu muda katanya rajin sholat, sunah-sunah juga dikerjakan. Terus setelah menikah sama bapak saya disuruh jadi mu'alaf sehingga masuk Islam. Tapi kenyataannya sekarang ini malah kebalik. Bapak saya sholatnya rajin, ibadahnya insya Allah teratur. Tapi sedangkan ibu saya sudah bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat karena ada suatu alasan. Terus saya sangat sedih ketika dulu saya bertanya soal kalau seorang istri yang tidak melaksanakan sholat itu kan artinya kafir dan berhubungan dengan itu tidak halal. Nah, saya ingin sekali, saya selalu berdoa supaya ibu saya bisa sholat kembali seperti dulu. Saya ingin melihat kenyataannya, tidak hanya dengar kalau dulu ibu seperti ini. Ya. Lalu ketika di Jakarta setiap ingin mengingatkan, setiap ingin menasihati, saya selalu gak berani, terus kayak ada rasa isin. Ya, saya mohon sarannya apa yang harus saya lakukan sebagai anak. Lalu yang kedua, ayo. Yang kedua? Yang kedua udah. Ya dong, mungkin ada itu aja. Ya, sebentar, satu dulu. Iya. Ya, baik. Yang kedua seling-eling sampean neh. Itu kan keprihatinan seorang anak terhadap ibunya sampai menangis. Kenapa? Dulu Islam baik, sekarang murtad. Nah, sedang bapaknya yang orang mu'alaf dulu tidak sholat, sekarang jadi sholatnya lebih rajin, lebih baik. Itu saya yakin karena ibumu kurang pengertian tentang agama. Ya dah? Nah, mungkin Pak, wis dhisik rung sholat, saya ini sing segep, aku dhisik wis sholat, wis aku tak leren sik. Nah, mungkin gitu juga. Nah, itu karena tidak tahunya tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, mestinya alhamdulillah saya orang muslimat, dapat suami yang dulunya tidak sholat, telah jadi suami saya jadi sholat, rajin. Harusnya saya lebih rajin daripada suami saya. Atau paling tidak mari sama-sama rajin sholat. Karena makin tambah usia, makin dekat kematian. Nah, dekat kematian kok malah ora sholat. Nah, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, orang itu pada akhirnya, walaupun awalnya amalan-amalan surga, ya, antara dirinya dan surga sudah dekat, tapi karena takdirnya masuk neraka, dia masuk neraka. Nah, jadi kalau dia tetap jadi orang sholat baik, kan ada kesempatan masuk surga. Tapi malah murtad, sudah mendekati kematian murtad. Kalau dia murtadnya tadi, semua amalan ketika dia Islam gugur semua. Nah, gugur semua. Maka itu tidak jadi masuk surga, wong dia murtad. Nah, maka itu rasa keprihatinan anaknya tadi mengingatkan jangan takut, diingatkan karena hakikatnya pengingat itu barangkali beliau lupa jadi sadar. Ya. Walaupun mungkin mengingatkan konsolat nanti dimarahi, tapi tidak apa-apa, dimarahi untuk baik aja kok. Ya, saya hanya mengingatkan maniman wong bapak yang mualaf saya sekarang sholatnya kencang, lah kok malah ibu tidak seperti apa, malah makin tua tambah dekat mati kok malah ora sholat. Nah, itu mudah-mudahan dengan peringatan dari anaknya dan mohon pada Allah didoakan mudah-mudahan kembali jadi orang Islam yang baik lagi. Ya. Mengingat waktu, Ustaz. Assalamualaikum, ya. Ustaz. Mohon maaf karena waktu sudah minjak. Ya, mari ini yang dua lagi nih. Boleh, boleh. Oh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Ayo. Saya dari dua ini jangan tambah lagi. Dua ini ayo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Mulyono dari Sempon Dadapayu Semanung Gunung Kidul. Ya. Engkang kula tangatakan Ustaz. Riyen sak derengipun bapak kula pejah. Sedo. Sedo nggih. Niku ya. Niku meling dateng kula. Le, sesuk nek aku mati wacana Yasin ayat kursi karo kulhu sing okeh. Apa? Meling apa? Yasin ayat kursi kalih surat kulhu. Oh, nek mati. Nggih. Terus niku enjinge tilar. Hmm. Terus kula sak saged-saged kula kula kirimke. Kula engkang kula ngirim ila hadratin khususin khususon hadinin ya ila rohi bapak kula. Nggih. Lah terus kula dangu-dangu enten rencang saking radio, Pak. Saking radio Persada niku nyukani rekaman. Kok kula raos-raos kok kadose mboten bener kula ngaten. Niki kula mriki ajeng sing kula tangetaken leres napa mboten ingkang kula kirim kene iki wau. Terus dosa mboten wong niku turune wasiat. Nggih, sampean ngerti alamate Bapak sampean manggon. Mboten ngertos, Pak. Manggone pundi itu lho ngerti alamate mboten. Mboten, Pak. Lah wong alamate ra ngerti kok ngirim to. Nggih, makane kula tangetaken. Nggih, ngeten niku, Pak. Nggih, ngeten mawon. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kirim-kirim ayat-ayat Quran diwaca dikirim ke teng wong mati niku tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sahabat-sahabat tapi ya tidak pernah ya ta. Nah, terus kok ngirim ini gue sih bapak sampean mungkin malah eneng meneh sing ngirim teng Nabi ya Nabi dikirimi Fatihah ya ta. Nah, itulah jadi yang begitu-begitu itu sepanjang saya ngaji sampai sekarang ini belum tahu dasarnya. Ya. Lah diweling bapak, ya, diweling bapak kalau welingane bener nurut tuntunan agama ya perlu dijalankan. Tapi kalau tidak nurut tuntunan, tidak ada tuntunan Nabi ya enggak usah dijalankan. Ya nah, enggak usah dijalankan. Itu nggih, apa meneh tak tinggal alamate tak kirim alamate ngendi wong kirim surat ini ora ngerti alamate ya ora tekan to. Mari satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sigit Arianto, alamat saya dari Desa Comal, Kabupaten Pemalang. Pemalang. Iya. Gini Ustaz, yang saya tanyakan yang pertama, saya punya adik perempuan 5 tahun yang lalu nikah, tapi nikah siri. Dan 3 tahun ini udah ditinggalkan sama suaminya. Dan insya Allah adik saya udah mau nikah kembali. yang titip pertanyaan, apakah saya harus menghubungi suaminya apa langsung nikah gitu Ustaz? Yang pertama, katanya sudah cerai belum? Ditinggal saja, iya, ditinggal saja gitu Ustaz. Terus yang kedua, apa hukumnya kalau saya berhutang ke bank yang proses pengembaliannya itu ditambahi berapa persen? Yang insya Allah itu uang kalau saya mau pinjam itu rencana buat akekoh anak saya gitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu saya anjurkan seluruh warga MTA jangan menjalani nikah siri. Terutama bagi wanitanya, mesti banyak kapusan sudah. Coba kalau nikah siri, sudah ditinggal berapa tahun tadi? 3 tahun. Ya, padahal belum dicerai, ditinggal tok, terus piye itu? Ya, padahal belum dicerai. Nah, kalau nikahnya bukan nikah siri, bisa datang ke pengadilan. Khuluk seperti yang brosur baru dibahas tadi. Khuluk, saya diterlantarkan oleh suami saya 3 tahun pergi, enggak ada alamatnya, enggak beri ngirim nafkah ya. Kan sengsara itu. Mengajukan gugat pemerintah, putuskan hakim nanti, cerai. Nah, kalau ini nikah siri, bisa juga kalau yang menikah itu masih ada, datang kepada yang menikahkan. Ya, saya ditinggal 3 tahun. Tidak ada genahnya ini, tidak tanggung jawab, tidak mengirim nafkah. Saya minta diceraikan saja. Nah, itu yang menikahkan tadi. Kalau tidak kan kacau. Ya. Ini nikah dengan orang lain. Ya, tahu-tahu nikah suaminya datang. Terus piye kuwi? Ana aku wis nikah karo lah, kowe bojoku urung tak pegat ta. Ya, jadi rame ta. Maka lebih baik kalau nikah itu ndak usah siri, nikah terang-terangan. Dan biasanya siri kuwi ya sembunyi-sembunyi. Tanggane wae ra ngerti biasanya ya ta. Nah, maka itulah kalau nikah siri yang dilakukan dalam arti tadi cara pemerintah tadi, kalau memang bangsa kita itu sudah paham terhadap agama dan mempunyai ketakwaan pada Allah yang tinggi, tidak usah khawatir. Tapi umum bangsa kita ini, yaitu mulai mudai, nikah siri itu, ya jika itu tanggung jawabnya nggak mau. Yaitu, maka jangan mau percaya dinikah siri, walaupun dijanjikan apapun jangan mau. Nanti akan mengalami kerepotan sendiri. Apalagi nanti kalau nikah siri atau punya anak, wes tinggal lungo. Jadi ditinggal tanpa diurusi, ditinggali anak, harus ngopeni anak, kan rekoso. Nah, jadi saya anjurkan, jangan sampai mau wanita-wanita itu dinikahi siri oleh siapapun. Kalau memang seneng, podo seneng mau nikah, pemerintah. Nah, tapi jadi istri kedua enggak apa-apa. Ya boleh, tapi ke pemerintah juga ada jalan gitu loh. Ada jalan ke pemerintah itu. Ada aturan. Ini jangan mau lah, nikah siri itu walaupun boleh menurut agama, tetapi resikonya lebih besar. Karena kebanyakan kita itu, ya, bangsa kita itu tidak ada ketaatan kepada agama ini secara benar. Ya. Wong sholat aja masih bolong-bolong itu kok. Ya. Sholat aja masih bolong-bolong lah kok nikah siri. Ya. Ya. Ada sholat itu, tadi tiangnya agama, kalau agamanya atau tiangnya rusak, ya rusak semua. Justru Nabi mengatakan besok manusia dihisab itu yang pertama kali itu tanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Sholatnya rusak, rusak semua. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sudah? Besok manusia itu pertama kali bangkit dari kubur ditanya sholatmu gimana? Kalau sholatnya baik, semuanya amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, ya rusak semua amalnya. Ya mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua tentang hal ini. Dan apa yang saya sampaikan, terutama dari saudara-saudara kita dari Madura tadi yang kami belum bisa memberikan jawaban. Memang saya belum tahu dari dalilnya itu, ya nanti ditanya. Apa? Wah bang, untang bang untuk akekoh, kalau terus ditambah dengan apa tadi? Bunga, sebetulnya bunga itu riba kan, gak boleh kan? ya. Nek arep utang bank kok nggo akekohan itu ya ndak usah. Ndak usah akekohan saja. Kalau mau utang ya, rasa ke bank itu mesti ada bunganya. Ya bunga itu riba. Utang kancane wae. Mungkin ada temanmu, saya mau beli kambing tapi belum dapat. Karena harus hari ketujuh loh. Ndak boleh lebih. Nah, sedang saya dapat uang ini baru nanti. Ya, padahal tak hitung-hitung dengan uang yang kan saya dapat berarti sudah hari ke-10. Maka saya utang uangmu 3 hari aja lah. Nah, gitu dah. Boleh. Ya. Prinsipnya akikah uang utangan itu boleh, tetapi harus bisa mengembalikannya. Jangan campur riba. Akikah itu ibadah, ibadah kok dicampur dengan riba kan jadi ora sah nanti ibadahnya. Ya, saya cukup sekian. Berikutnya penyerahan jimat, Seth. Oh, ya, yang pertama dari Mbah Koti, Bule Trenggalek, mantan dukun, berupa 1 rajah tulisan Arab dari Banyuwangi untuk keselamatan tolak jengges. Tolak jengges tenung. Keselamatan apa? Untuk tolak jengges tenung, Ustaz. Tenung. Gih. Coba lihat. Nah, ini. Ada tulisan Arab ya, tulisan Arab ini, jadi tulisan Arab ini larang regane. Ya. Oh ini, wah. Yang kedua rajah untuk pagar omah. Kemudian yang ketiga rajah kalung macan untuk keselamatan dan kewibawaan. Nah, dihapus sih dong. Ini tulisan Arab, Arab tulisannya Allah, Allah, digaiki kotaan 4. Ini loh. Kayak segi 4, tengahnya tulisi Allah. Pinggirnya tulisi Allah. Tinggal jimat. Mulanya sing bangsa jual-jual jimat nganggo tulisan-tulisan Arab ngene iki karo wong ATM mesti gedeng banget. Iya. Soalnya dengan aja itu terus jimatnya udah diserahke ini sing gawene wis ora payu. Sing tuku wis ra eneng. Padahal dulu laris bareng ini pengajian MTA ini. Lah wis do dituku malah diserake MTA apa tak kon tukune apa gelem padahal wis bacut gawe akeh. Ngedolku nyang ngendi gitu terusan. Nah, susah ya. Nah nih. Kalau kita bukan ngelek-elek mereka tidak, hanya karena ini majelis ilmu ditanyakan tuntunan. Tidak ada tuntunan, bahkan itu mengandung kemusyrikan. Apalagi buat Quran Istanbul kecil, mana-mana dibawa. Qurannya ada 30 ada itu Quran Istanbul itu. Ya. Nah, itu jadi penyimpangan tuh diwoco aja enggak bisa malah dibaca jimat. Nah, keres itu. Baik, berikutnya dari Ibu Suratmi, pendengar radio dari Kasihan DIY berupa 6 keris. Kemudian 3 tombak. Kemudian 1 teken berkepala ular. Ya. Kemudian gawe iki ya tukang ngelas kuwi. Tukang ngelas dadi jimat. 1 keris ronggo lawe. Mana keris? Semua peninggalan dari Simbah. Nah, itu ronggo lawe. Saya yakin saudara-saudara kita dari Madura ini mesti banyak jimatnya ini. Mau ngurung nyerah ke Rene, saya yakin jimatnya banyak itu Madura. Tadi yang ketiga dari ibu yang dari Mojosongo, dari Kalimantan tadi yang tidak jadi haji ya. Berupa 2 cemeti. Cemetinya? 2 cemeti dari besi. Kemudian 1 besi kuning, ada tulisan Turki. Tulisannya digawe iso nulis itu. Kemudian 2 patung dari Kuningan. Kemudian 1 kitab Quran Istanbul dan 6 batu akik. Seluruhnya mohon doa untuk dapat hidayah, Ustaz. Ya, saudara-saudara yang menyerahkan jimat ini, mohon ampunlah kepada Allah. Sudah sekian lama ya, tauhidnya kepada Allah nyimpang. Ya, selamatannya tergantung pada jimat tadi. Syirik itu. Ya, diampuni dosa-dosanya. Telah sadar karena dulu belum tahu. Maka setelah tahu segera bertobat, ya, mohon ampun pada Allah, diimbangi perbuatan syiriknya tadi dengan amalan-amalan kebaikan yang banyak, mudah-mudahan yaumul hisab nanti, ya, pada yaumul hisab kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya. Sekarang ini ada titipan salam pada kita semua dari saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Satu dari saudara kita yang ada di Abu Dhabi, di Mekah, di Korea, Malaysia, Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Lampung, Lahat, Palembang, Pondok Cabe, Bekasi, Gombong, Sleman, Bujo, Kendal, Ungaran, Kudus, Gresik, Sanggau, Pontianak, Palangkaraya, Kutai Timur, Tanah Laut, Angsana, Batu Licin, Lombok atau NTB, dan Papua. Ini kirim salam buat kita semuanya. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang kirim salam ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah ikuti kajian walaupun dari jarak jauh. Dah cukup, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.